Ammar TV. Kepada Ustaz Budi Asyari LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Ustaz Dr. Fauzi yang dirahmati Allah SWT, hafizakumullah, yang telah membimbing sekolah anak emas ini untuk melahirkan generasi emas. Jazakallahu khair Ustaz Fauzi, tadi saya terinspirasi dengan kata-kata ibu-ibu emas itu. Ibu-ibu memang suka emas Ustaz. Ya. Baik emas yang ada di cincinnya atau emas yang ada di rumahnya ya Ustaz. Iya. Untuk itulah, tapi itu menarik, dan artinya kalau ini ibu-ibu emas berarti ini ibu-ibu yang anti inflasi, kan? Karena emas itu terbukti benar-benar anti inflasi. Maksudnya gini, maksudnya dunia boleh jungkir balik, boleh naik turun tuh harga, tapi orang ibu-ibu emas itu stabil gitu. Tren boleh terbit ke barat larinya, atau besok tren tertiup ke timur larinya. Tapi ibu-ibu emas mah tetap di tempatnya, Pak. Dia gak kemana-mana dia. Karena dia punya konsep. Itu anti-inflasi. Karena zaman Nabi satu dinar, satu kambing. Itu. Dulu Nabi suruh belikan sahabat, dan itu harga standar. Satu dinar itu satu kambing. Dan satu dinar itu sekarang ternyata 2 juta rupiah. Masih bisa buat beli kambing kan di Bali? Masih bisa. Artinya bayangkan sudah 15 abad loh. 15 abad kan kalau rupiah itu atau dolar atau mata uang kertas apapun hari ini. Mana ada ya kan? Ibu-ibu 10-20 tahun lalu megang 100 ribu bisa beli apa? Sekarang bisa buat beli apa? Itu. Makanya kalau ini ibu-ibu emas Masya Allah. Itu berharga, mahal, istimewa, anti-inflasi. Ya. Baik, semoga itu tadi. Karena kalau emas lahirnya emas. Kalau besok saya jumpa dengan para ayah, kalau para ayah bahasanya, kalau singa lahirnya masih singa. Kalau singa lahirnya kucing itu salah, Pak. Itu pasti salah hamilnya. Itu. Kalau singa lahir kucing, yang salah kira-kira bapaknya atau ibunya? Ya kalau ada singa lahir kok kucing, ini kira-kira aja, kira-kira saya juga nggak tahu apa ada apa enggak. Kalau ada singa lahirnya kucing, kira-kira yang salah siapanya nih? Bapaknya ya. Kalau gitu besok aja kita bicaranya Bu. Besok urusan saya dengan para bapak kalau gitu. Kita hari ini ngomongnya santai-santai aja kalau gitu ya. Berarti urusannya besok sama ayah saya punya perhitungan secara laki-laki besok. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Bahagia sekali saya berjumpa dengan para ibu, seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa ini sekolah pertama. Ibu itu sekolah pertama. Dan benar, al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raqi. Ya, itu syair penulis Hafidz Ibrahim. Bahwa ibu itu madrasah, ibu itu sekolah. Kalau Anda siapkan maka berarti Anda menyiapkan satu generasi yang baik. Kalau ibu disiapkan dengan baik, makanya peradaban manapun yang mau merusak Islam itu yang di, itu pasti dimulai dari merusak perempuan. Laki-laki mang ikut aja bu, ikut aja. Kalau urusan rusak perempuannya rusak, laki-laki ikut rusak. Tapi kalau perempuannya baik, dia baik dan dia kembali baik, maka ada harapan kebangkitan di negeri itu. Di rumah kita juga sama. Ini satu turun temurun nih bang, turun temurun nih. Ya kan? Maka kalau mau menyiapkan generasi, perbaiki yang perempuan. Karena itu batu bata pertama di peradaban. Nah, hari ini kita akan bicara tentang tema keteladanan sebenarnya. Dan saya ingin memulai dari Al-Quran Al-Karim sebagai panduan kita. Panduan utamanya Al-Quran. Saya ingin mulai dari Al-Quran Al-Karim. Nanti kemudian kita akan merambah ke hadis Nabi dan ke dalam sejarah Islam. Karena sejarah Islam lah yang sudah membuktikan bahwa para ibu dalam Islam itu kalau diperbaiki dengan Islam itu hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat. Nah ibu ini baik, dirahmati Allah. Di Quran itu kan banyak perempuan disebut, betul ya? Siapa aja contohnya? Maryam, terus puluhan loh. Ayo Maryam, masa Maryam tok? Istrinya Firaun. Terus baru dua. Istrinya Nabi Adam misalnya. Terus siapa? Ibunya Ismail, Hajar. Terus ibunya Musa, kakaknya Musa. Baru enam. Puluhan. Ini baru enam. Lanjut. Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Terus siapa? Wanita dalam kisah Yusuf alaihissalam. Lanjut. Bilqis. Kalau Zulaikha itu nama di dalam Israiliyat ya. Ratu Bilqis. Bilqis, ratu negeri Saba. Ayo, baru berapa tadi? Baru 8. Ibu-ibu ayo. Lanjutin, Bu. Ayo. Dapat hadiah. Yang nyebutin panitia. Paling banyak dapat hadiah. Yang ngasih Ustaz Fauzi. Baru 8, lanjut. Yang di pojok, Ibu? Ya, istri Nabi Nuh. Sudah? Belum, istri Nabi Nuh. Satu paket dengan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Saya tambahin tuh, ya kan? 12, Ustaz. Oke, masih sangat banyak yang lain. Begini, Ibu-Ibu. Ini karena waktu kita pasti nggak akan membahas itu semua. Saya cuma ngasih kunci nanti karena saya akan berpindah ke yang lain. Cuma saya kasih kunci begini. Tugasnya ibu-ibu adalah baca Quran, terus baca terjemahannya. Setiap melewati kisah tentang perempuan, berhentilah sejenak. Ambil pulpen, ambil kertas, terus ambil pelajaran, ditulis inspirasi dari baca terjemahan. Kalau ibu-ibu tidak merasa cukup paham, maka bukalah tafsir. Minimal tafsir Ibnu Katsir. Dah, cukup. Baik, ibu ambil inspirasinya, baik yang positif ataupun yang negatif. Saya hanya akan masuk ke beberapa. Itu caranya, sudah selesai. Mudah sekali. Ini pasti panduan terbaik, wong Quran kok. Masa ragu, Quran ini Pak. Dan Quran ini loh yang pernah mengawal 1000 tahun kebangkitan muslimin dan yang sangat ditakuti oleh masyarakat lain zaman sekarang. Karena muslimin mulai hadir kembali. Ya kan? Muslimin itu kalau bangun gitu, itu bangun. Kalau muslimin kalau bangun dia membangun. Kan ada orang yang ada peradaban begitu bangun ngerusak. Makanya disuruh tidur. Karena begitu bangun dia ngerusak. Kalau muslimin bangun dia akan membangun. Dan Anda boleh baca di sepanjang peradaban Islam. 1000 tahun lebih. Dan itu yang dihilangkan di kampus-kampus kita. Yang dihilangkan itu fase 1000 tahun itu dalam sejarah ilmu apapun dihilangkan. Coba ibu belajar di fakultas apapun lah. Fakultas umum umpamanya fakultas apa nih ya, pendidikan, fakultas teknologi apa, teknik apa, apapun tekniknya. Anda mau bicara kedokteran boleh, mau bicara farmasi boleh, mau bicara apa, fakultas-fakultas atau fakultas sosial yang lainnya, apapun itu, Anda akan jumpai bahwa fase 1000 tahun itu dibuang. Gak ada, di dalam pelajaran Bapak Ibu mesti gak ada. Pasti gak ada. Dari zaman sekarang ini Eropa abad 15 tiba-tiba loncat ke Yunani. Loncat ke Romawi. Itu sebelumnya ada 1000 tahun. Kalau buang itu cuma 5 tahun gak apa-apa. Bu. Lumayan lah 5 tahun, 10 tahun. 1000 tahun dibuang. Karena disitulah kebesaran Islam. Padahal zaman hari ini hanya melanjutkan atau memodifikasi atau menjiplak apa adanya dari 1000 tahun itu. Di semua ilmu. Dan itu semua yang mengawal Quran. Nah, ketika Quran bicara tentang keluarga, itu yang pernah mengawal keluarga-keluarga hebat melahirkan generasi top itu kan Quran ini. Nah, maka dari itu kalau Quran bicara perempuan, nah kita bicara perempuan hari ini, dan perempuan itu kunci dari segalanya, dalam masalah perbaikan keluarga, yang berikutnya perbaikan masyarakat, berikutnya adalah perbaikan bangsa dan negara dan dunia, berawal dari perempuan itu, maka ibu-ibu tadi ya baca Quran, lihat terjemahannya, buka tafsir Ibnu Katsir umpamanya, kemudian ambil pulpen, kertas, tulis inspirasi dan pelajarannya, itulah begitu caranya. Jadi mudah dan gampang sekali. Baik ibu-ibu rahmati Allah. Dari perempuan-perempuan tadi itu yang dalam Quran disebutkan, kira-kira menurut ibu-ibu, kalau saya kasih nih, saya kasih 4 tugas perempuan, lihat, ada tugas dia secara sebagai pribadi, ada tugas dia sebagai istri, ada tugas dia sebagai ibu, ada tugas sosial, 4 nih, oke? Okay. Ingat-ingat ya, ada pribadi, ada istri, ibu, sosial, bukan begitu? Oke, okay. kira-kira. Dari sekian perempuan baik yang disebut dalam Quran, saya bicara yang baik. Perempuan baik yang disebut dalam Quran, dari 4 ini mana yang dominan? Yang paling banyak disebut yang kiprah yang mana? Ya. Sebagai apa? Sebagai ibu? Sebagai ibu. Betul? Sebagai ibu. Kisah yang paling banyak disebut dalam Quran yang mana? Kiprah yang mana? Secara pribadi kah, secara istri kah, secara ibu kah, secara sosial kah? Kalau paling banyak, pertanyaan kedua adalah mana yang paling sedikit disebut? Sosial. Oke, yang paling banyak apa? Ada yang istri, ada yang ibu. Enggak ada yang pribadi gitu, enggak ada. Itu karenanya perempuan harus segera bisa berpindah dari sibuk ngurusi dirinya sendiri. Oke, cuma sibuk selfie sana sini untuk dia segera berpindah pada tugas yang Allah sebutkan secara dominan. Paham maksud saya? Ternyata yang paling dominan yang disebut dalam Quran malah kisah perempuan sebagai istri. Kenapa istri nanti saya bicara? Kenapa istri? Karena ini nanti bicara tentang anak. Sangat erat hubungannya dengan pendidikan anak. Itu istri satu. Yang kedua adalah, yang paling sedikit adalah kiprah perempuan di sosial. Ini disebut dalam Quran. Kenapa? Karena bukan tempat perempuan. Makanya mari berpikir ulang para sosialita. Ya ini Quran loh, ini Quran banget. Ya toh? Bukan saya cuma nyodorin aja. Para sosialita berpikirlah ulang kalau mau jadi anaknya anak emas. Betulan. Oke. Tolong dicatat gede-gede di tulisan itu. Ya, itu paling besar dicatat. Kan ini betulan, ini Quran ini, Masya Allah, Quran ini banget. Ini panduan pertama sebelum yang lain, sebelum saya bicara yang lain, sebelum kita masuki ke dalam. Itu betapa ketika zaman terbalik. Lihat ya, ini empat nih. Ketika peringkat satunya istri, kemudian ibu, kemudian pribadi paling kecil sosial. Ketika dua yang terbesar tergeser oleh dua yang terkecil, kayak hari ini zaman yang terjadi. Anak-anak tuh ya kayak sekarang ini tuh. Anak-anak rusak hari ini. Itu faktornya ini, Pak. Dua yang dominan itu digeser oleh dua yang kecil. Dua yang dominan adalah istri dan ibu, digeser oleh sibuk ngurusi pribadi dan sosial. Ini perempuan, saya bicara perempuan. Urusan laki-laki besok, saya bilang besok. Itu urusan lain lagi ceritanya. Saya bersyukur pertemuan yang kali ini dipisah laki dan perempuan. Saya ngomongnya bisa belak-belakan. Kalau ada bapak, ada perempuan, saya timbang-timbang, Bu. Karena begitu pulang berantem masalahnya. Iya kan? Oh ini aja pulang pakai pula berantem juga. Berantem. Diskusi maksud saya itu baik. Diskusilah di rumah dengan suami. Oke? Itu pesan pertama kali sebelum yang lain nih. Harus tahu dulu di mana peran dominan sebenarnya. Nah muncul pertanyaan, mengapa kok Aris? Kok istri? Bayangan saya tadinya semula juga ibu. Begitu dicek, loh kok bukan ibu ya? Kenapa istri? Maka menjadi begini, Bu. Ini kalimat kesimpulan saya, wallahu alam, lah kesimpulannya. Bahwa kalau wanita mengambil peran istri dengan maksimal, maka itu akan sangat membantu peran dia sebagai ibu. Saya ulangi, Pak. Oke. Kalau dia maksimal perannya sebagai istri, maka itulah yang akan membantu luar biasa ketika dia berperan sebagai ibu. Kalau ibu itu kan ada anaknya, maksud kalau ibu itu ada anaknya, kalau istri itu kan tidak ada anaknya atau ada anaknya tapi diurusannya dengan suaminya. Saya kasih contoh, ini hebatnya Islam. Maka inilah ibu-ibu, selesaikan dulu urusan Anda dengan suami. Kan? Ngerti maksud saya? Tugas Anda sebagai istri itu artinya pada suaminya. Itu harus maksimal dulu, harus selesai dulu sesuai panduan syariat. Baru kemudian anak-anak itu, kalau sudah bicara anak posisi sebagai ibu, posisi ibu akan sangat terbantu dengan posisi Anda yang maksimal dan baik sebagai istri. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Nomor satu, jawabannya begini, Bu. Karena Rasul ketika bicara tentang suami dan istri, Rasul berkata kepada seorang wanita tentang suaminya, kata Nabi, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Sekarang bukankah selama ini kita menyebut sebagai rumahku? Ah itu, Anda tahu sekarang kuncinya? Rumahku, surga aku. Itu yang kita mau. Kalau rumahku nerakaku, pantesan pada gak mau pulang, Bu. Siapa yang mau pulang ke neraka? Kan gak ada yang mau. Tapi kalau rumah itu surga, siapa yang gak mau pulang? Di luar tuh gak betah, gak akan betah. Itu kenapa Rasul juga mengatakan salah satu kunci rumah baik adalah wal yasa'uki baitu, wal yasa'uka baituka. Hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu, cukup lapang untuk menampungmu. Cukup lapang untuk menampungmu, mungkin bermakna fisik, mungkin. Kalau anaknya 10 kan harus berpikir kamar kan, berapa kamarnya. Beda dengan anak cuma satu. Tapi bukan hanya itu. Rumah yang lapang itu rumah yang kita betah di dalamnya. Jadi betah di rumah itu konsep parenting nubuah. Keluarga kenabian menyampaikan itu. Makanya salah satu tolok ukur rumah tangga itu surga atau tidak surga, surga atau neraka adalah Anda betah apa enggak di rumah itu. Kalau ngukur betah atau enggak betah di rumah, hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi lain, ini sambung menyambung hadis Nabi. Nabi katakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu, bepergian itu adalah sepenggal siksaan. Kalau Anda menikmati traveling, itu zaman masalah. Ayo mikir ulang yuk, kita mikir ulang yuk. Betul, ini hadis Nabi loh. Saya bukan kalimat saya. Perjalanan itu, traveling perjalanan bukan? Iya. As-safar, safar kan perjalanan. As-safaru qita'atun minal azab. Sepenggal azab, sepenggal siksaan perjalanan itu. Maka Nabi kata Nabi, kalau sudah selesai urusanmu di perjalanan, segera pulang. Segeralah pulang. Jangan nambah, jangan ngelantur. segera urusan, segera pulang misalnya. Kenapa? Tapi itu juga tidak bisa direkayasa. Karena ada orang di luar rumah pengennya segera segera pulang, enggak mau pulang, ngapain pulang, pusing di rumah. Dia ingin berlama-lama di luar rumahnya. Kalau rumahnya surga, pasti akan merindukan dia pulang ke rumahnya. Karena di sana ada surganya. Di sana ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang enggak dia jumpai di luar, siapapun yang dia jumpai di luar sana. Ya. Dengan demikian, para ibu ternyata terbantu tugas menjadi ibu kalau tugas sebagai istri berjalan baik. Itu catatan yang baik dari faktor pertamanya karena suami surga atau neraka. Kan? Makanya saya sering juga sampaikan kan bahwa kalau ada yang nanya umpamanya suka ini sering banget pertanyaan keluar, saya juga ini kasihan keluarga-keluarga dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan enggak ada di sini. Pertanyaannya gitu, Ustaz, istri itu kan harus taat pada suaminya. Saya bilang iya. Pertanyaannya adalah apa batasan ketaatan itu? Saya itu kalau ditanya gitu Bu, saya sedih. Ada ibu mau nanya gitu ke saya? Sedih saya sekarang. Jangan bikin sedih pagi-pagi ya. Kenapa? Pertanyaan itu sih biasa, biasa itu pertanyaan biasa kan, itu bisa dijawab dengan hukum. Tapi saya membayangkannya kepanjangan. Pengalaman saya muter-muter nih di negeri ini. Itu gitu, asal muncul pertanyaan itu, saya selalu bilang ini ada masalah di rumahnya. Atau dia sedang memotret keluarga lain yang punya masalah. Sehingga dia harus bertanya apakah ada batasan ketaatan. Sehingga jawaban saya juga, jawaban saya bukan ada, enggak gitu jawaban saya. Tahu ada cara saya jawab. Saya bilang ketaatan pada suami itu mutlak. Mutlak. Hanya satu poin saja yang tidak boleh ditaati, yaitu maksiat. Dah, selesai. Sisanya mutlak taat. Baru keluar tapi-tapi. Tapi gimana saya? Tapi bagaimana? Tapi suaminya jenisnya kayak apa? Saya bilang yang milih jenis gitu kan Anda milih jenis kayak begitu dulu. Satu. Maka selama masih jadi istri Anda harus taat. Enggak ada cerita. Selama jadi istri harus taat. Mutlak. Sekian banyak hadis Nabi. Tuh, lihat, sampai saya katakan suami itu nyaris jadi Tuhan buat istri. Kenapa? Hadis Nabi SAW. Betul kan? Kalau aku bolehkan, kalau boleh dibolehkan sujud pada makhluk, aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Sujud itu hanya pada Tuhan, Bu. Sujud hanya pada Allah SWT. Jadi suami itu nyaris jadi Tuhan di mata istrinya. Segitu mutlaknya. Iya, segitu mutlaknya. Jadi udah gak usah diperdebatkan lagi. Itu sudah selesai, mutlak. Hanya ketika suami memerintah maksiat, nah itu yang tidak boleh ditaati. Ala la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nah itu gak boleh ditaati. Ya. Jadi karena sang suami ridho dan suami punya adalah kunci surga atau kunci neraka bagi istri, maka itu yang memudahkan. Karena sudah keridhoan sang pemimpin, itu yang memudahkan dia mendidik anak-anaknya. Karena begini ibu-ibu, didik anak itu gak bisa pakai kecerdasan kita saja, gak bisa pakai pengalaman kita saja, itu gak bisa. Gak bisa. Kita ini mesti sering-sering nitip pada Allah SWT. Harus sering nitip pada Allah. Nanti kalau saya sempat saya kasih rumus didik anak. Gampang insya Allah. Dari surat Ali Imran. Saya kasih rumusnya. Ada rumus. Rumus kimianya ada. Nanti saya kasih insya Allah. Kalau saya ingat tapi. Karena saya gak ngomong nanti. Hah? Ingatin boleh kali. Nanti kalau kecuali ibu juga lupa. Ya. Alhamdulillah lupa bareng-bareng insya Allah. Jadi itu kenapa kemudian peran dominan pertama kali harus jadi istri dulu yang baik. Istri dulu yang baik. Baru nanti dia bisa menjadi ibu yang baik. Jadi poin satu karena tadi suami ridho dengan peran para wanita sebagai pendamping suami, dan suami ridho itu masya Allah. Dan kalau suami ridho itu ada rangkaian berikutnya. selain keberkahan tadi itu, keberkahan rumah. Rangkaian berikutnya adalah bahwa karena suami sudah ridho, maka suami itu ikut bahagia di rumah itu. Saya tahu semua lelah. Suami lelah di luar rumahnya dengan tugas mulianya, istri lelah di dalam rumahnya dengan tugas mulianya. Tapi kalau orang bahagia, kan ibu-ibu tahu orang bahagia kan? Orang bahagia mana ada capeknya? Kalau masih ingat tentang dulu masih pengantin baru, mana ada capeknya? Mau begadang 3 hari 3 malam gak urusan. Ya kan? Mau jalan kaki dari sini sampai ke pantai mana, gak ada urusan, gak masalah. Kalau perlu perpanjang lagi jarak ini, gak ada masalah, gak ada masalah. Betul. Orang bahagia itu gak ada masalah. Gitu ya? Itulah kenapa di surga ada tidur apa enggak Ustaz Fauzi? Surga itu bahagia, kalau tidur kan sayang. Di surga ada tidur apa enggak? Mati kan enggak ada, jelas enggak ada, mati enggak ada. Tidur ada apa enggak di surga? Aku tanya Ustaz Fauzi enak aja. Ya. Karena orang bahagia, kalau bahagia, barokah bahagia, dan suami ikut bahagia dengan pengabdian yang luar biasa dari istrinya, maka sang suami akan dengan ridho legowo ketika pulang juga membawa kelelahannya, ridho membantu pekerjaan istrinya, baik di rumahnya ataupun didik anaknya. Itu yang dilakukan Rasul, karena Rasul ridho dengan istri-istrinya. Maka ketika istri Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya, nah itu karena tadi, ridho. Nah, kalau enggak ridho, ngapain gue bantu kan? Ridho. Baik. Kemudian lihat kunci yang berikutnya. Kenapa sampai harus istri dulu? Jadi istri dulu yang baik baru jadi ibu yang baik. Inilah keteladanan. Saya kasih contoh. Kalau ada dua kepentingan yang berbenturan antara suami dan istri. Oke. Okay. Kalau ini diobrolkannya di dalam kamar itu urusannya enggak masalah. Ternyata anak-anak tahu. Oke, anak-anak tahu nih. Begitu anak-anak tahu ibunya bilang, "Enggak bisa gitu dong ya. Ini begini begini," kata ayah, "ya sudah. Ayah ikut mama deh." Satu. Besok beda pendapat lagi. Jilid kedua. Beda pendapat lagi. Ayahnya bilang, "Ya sudahlah, terserah mama kalau gitu." 3, 4, 5, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ayahnya selalu berkata, "Ya sudah, terserah mama deh." Anda lihat apa yang terjadi di rumah akhirnya? Anak-anak itu enggak ngomong, Bu. Anak-anak akan menyimpulkan. Ini yang saya sampaikan di tulisan saya tentang kadang ada sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi tertanamkan. Ya kita enggak merasa ngajarin. Jadi banyak orang tua merasa gini, "Saya enggak ngajarin, Pak. Saya gak ngajarin anak saya." Iya. Tapi itu tertanam di diri anak karena anak melihat. Anak mendengar. Itu keteladanan. Di situ posisi bahayanya keteladanan itu di situ. Kalau baik, ya Allah itu mudah didik anak tuh. Nanti kita akan juga bicara. Kalau itu selesai dan baik, didik anak itu mudah banget. Nah inilah pentingnya mengapa peran istri itu duluan dan itu kalau beres, dia akan memudahkan peran mendidik anak. Kenapa? Tadi anak sudah ngelihat. Umpamanya. Ketika sang ibu, tadi ibu ayah berbeda, kemudian anak-anak tahu. Sekali dua kali, biasa. Istrinya mengatakan, suaminya mengatakan, "Sudah terserah mama deh." Tapi kalau itu berjalan selalu begitu, bayangkan, maka kalau ada anak laki-laki di rumah ibu, akan jadi laki-laki lemah kayak bapaknya. Yang nanti ketika berumah tangga, dia akan bilang, "Dah terserah kamu deh. Kenapa? Dulu begitu bapakku. Asal mama ngomong sudah mengkeret ya." Kayak ini bukan masalah menang-menangan, teman-teman, bukan. Bahkan sampai pada masalah gini loh, kadang-kadang, ibu-ibu lihat, ini Masya Allah ini, kadang-kadang ada hal-hal yang harus direkayasa untuk masalah, untuk pelajaran buat anak. Hal yang bisa direkayasa, contohnya apa? Contohnya masalah ketaatan itu. Ketika sang istri taat pada suaminya, karena itu tadi ketaatan mutlak kecuali pada maksiat. Ketika seorang istri taat kepada suaminya dan dengan ketaatan itu maka anak-anak, wah saya saingan sama pagi jam sebelahnya. Baik, ketika istri taat pada suaminya, maka anak-anak akan melihat, Bu, akan melihat peran kalau Anda punya anak perempuan, anak perempuan akan segera memposisikan diri seperti ibunya. Oh, kalau di rumah itu ternyata pemimpin itu betul ayah. Buktinya aku tahu kadang-kadang mama itu sebenarnya pengen banget, cuma gara-gara ayah gak setuju, mama sampai merelakan keinginannya itu demi ayah. Lihat, itu mahal dan kadang harus direkayasa, kadang-kadang. Ini sampai dicontohkan oleh Dr. Khalid Asyantut bagaimana cara merekayasanya. Untuk ngajari anak tentang posisi di rumah. Karena nanti mereka juga berumah tangga, sampai Dr. Khalid Asyantut menyebutnya sebagai lingkaran setan. Lingkaran setan, dan itu harus diputus kata beliau. Harus putus lingkaran setan. Gimana lingkaran setan itu? Gini, karena zaman ini tidak sesuai dengan panduan syariat, gak sejalan dengan panduan syariat, maka yang laki-laki tidak posisi qawamah, yang perempuan tidak posisi taat, tidak posisi solihah. Akhirnya kebalik, kata Dr. Khalid. Kebalik. Bagaimana kebaliknya? Yang laki-laki hadir laki-laki yang lemah, perempuannya menjadi Fir'aun. Itu kalimat beliau, bukan kalimat saya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mereka punya anak, kalau anak laki-laki, karena sehari-hari itu yang dia tentang ayah yang lemah, maka jadilah laki-laki yang lemah. Kalau dia punya anak perempuan, maka muncul Fir'aun Junior. Begitu yang laki perempuan anak ini nikah berumah tangga, apa yang terjadi? Sama. Ini jadi kepala rumah tangga yang lemah, ini jadi istri yang Fir'aun tadi itu. Ketemulah dengan didikan yang sama di luar sana. Mereka berumah tangga dengan sejenis. Artinya yang didikannya sama. Itu lingkaran setan enggak putus-putus. Harus dipenggal, diputus. Cukup sampai di sini, ini kesalahan fatal di rumah tangga. Maka kalau istri itu memerankan perannya sebagai istri yang baik, itu dilihatin anak-anak, Bu. Dan tanpa kita sadari, itulah keteladanan awal. Itu keteladanan itu. Keteladanan di situ. Anak tuh gak banyak ngomong, cuma ngelihat gitu tahu. Oh gitu ya. Itu kan tadi, Dr. Khalid mengajari kita rekayasa. Gini, sekali waktu Anda harus mengajari anak dengan merekayasa. Gimana mereka? Contohnya mau mengajari tentang ketaatan. Sang ayah tugas luar kota atau tidak sedang di rumah. Sang anak tiba-tiba punya keinginan. Ngomong sama bundanya, "Bun, aku punya tas, tasku robek. Dia sobek gini. Aku mau beli." "Ya udah, ayo mama belikan. Mama ada uang, ayo belikan, beli." Tapi kata beliau sekali waktu, kalau dia minta sesuatu apalagi yang berharga gitu, cobalah direkayasa. "Wah, kalau yang ini mama gak ikut, gak ini nih, bukan keputusannya bukan di mama nih. Ini harus telepon ayah, ya telepon ayah yuk." Mama ikut keputusan ayah. Lihat itu. Yang dibilang rekayasa di mana? Anda boleh telepon suami. Di anak masuk kamar, kunci kamarnya telepon. "Ya, kita mau telepon ya. Kita mau telepon." "Ayah jangan sampai ngomongnya terserah mama." Kan? "Terserah mama lagi, ngomong lagi." "Ayah harus kasih keputusan karena kami lagi belajar ketaatan. Oke ya, ya. Terserah ayah deh. Masalahnya apa sih?" kata. "Masalahnya beli sepatu." "Oh ya, yes. Sepatu tapi agak mahal ya." Umpamanya kan. Itu perlu kerjasama. Nanti begitu telepon ujung-ujungnya, "Ya terserah mama deh." "Ya kan sama aja." Kata anak itu, "Kan terserah mama semuanya." Makanya tolong direkayasa dikit ya. Itu sampai diajari sama tua. Karena ini rekayasa halal, ada yang halal, ada yang haram, kan? Ini yang halal. Sudah, ambil handphone, keluarin suaranya. "Ya, ini assalamualaikum, ini ayah anak-anak. Ini ada mau bicara, gini. Kalau mama terserah ayah deh, kan di rumah ini yang jadi pemimpinnya ayah." Itu indah. Itu keteladanan. Anak-anak gak sadar, kita tidak sedang ngajarin, namanya istri itu harus taat pada suaminya yang perempuan. Enggak perlu begitu. Pengajaran itu gak mesti harus dengan sekian SKS, gak mesti. Anda kan gitu kan, Anda selalu bilang apa yang Anda lakukan dilihat anak-anak jauh lebih berharga dari sejuta kalimat kadang-kadang. Nah itu contohnya. Maka sudah Anda tinggal bicara, ayah bilang boleh atau enggak boleh, atau boleh dengan syarat umpamanya kan, atau tidak boleh kecuali begini, itu sudah, itu putuskan. Mama itu bilang, tuh sudah dengar jawaban ayah, mama ikut. Ayah. Oke. Ayo, kita taati. Itu kenapa harus, itu peran istri aslinya. Awalnya peran istri tentang ketaatan. Ternyata itu sudah memulai pelajaran namanya keteladanan. Itu nanti didik anak gampang benar. Insya Allah. Didik anak itu mudah sekali kalau peran sebagai istri selesai. Nah maka ayolah dipelajari peran sebagai istri itu seperti apa. Dan di Quran dan di hadis Nabi selain teori diberikan potret. Karena kadang-kadang kita ini dikasih teori, mempraktekannya tidak mudah. Tapi kalau dikasih potret tinggal niru itu gampang. Kan? Sudah ada. Itu kenapa Quran menghadirkan kisah-kisah. Ada potretnya. Anda mau potret kayak apa? Nah, yang menarik adalah itu mengapa istri Nabi Muhammad SAW tidak satu. Keseluruhan istri Nabi adalah potret yang berbeda-beda bagi wanita mulia. Sehingga saya suka sering katakan, Anda boleh masuk surga Allah dengan cara istri Nabi yang manapun. Orang beda-beda. Dan istri Nabi beda-beda itu. Berbeda-beda. Sifat, karakter, kelebihan, kekurangan, dan itu berbeda-beda. Dan itu silakan bercermin gitu. Maka tolong banyak-banyak tadi baca biografi itu dan bercerminlah. Ya. Dan singkat saya pernah sampaikan di sini kalau saya salah. Ya, saya suruh ibu-ibu untuk belajar tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah tentang istri-istri Nabi karena Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu potret tertinggi bagi setiap muslimah. Baik. Maka berarti poin satunya adalah Anda harus maksimal jadi istri, tinggal ilmunya harus dipelajari. Jadi istri itu kayak apa sebenarnya dalam syariat, gitu ya. Itu harus dipelajari, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya itu diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala di yang juga sudah sering saya sampaikan di An-Nisa 34 itu. Di mana An-Nisa 34 Allah menyebutkan sebenarnya hanya dengan satu kata. Satu kata. Meringkas seluruh tentang wanita. Satu kata. Allah mengatakan fas-solihat. Wanita yang salihah. Dah. Diterjemahkan hanya dengan dua kata. Qanitat hafizat lil ghaib bima hafizallah. Qanitat itu taat. Hafizot itu menjaga dirinya, bukan menjaga dirinya, menjaga. Kalimat hafizot, hafizot bukan menjaga dirinya, tapi menjaga. Karena yang dijaga bukan hanya dirinya. Tapi Quran mengatakan menjaga. Lil ghaib itu apalagi saat suami tidak sedang di rumah. Itu menjaga. Apa yang dijaga, nah gitu ya, apa yang dijaga, macam-macam yang harus dijaga. Tentu nomor satu adalah menjaga dirinya sendiri. Saat suami sedang tidak ada, dia menjaga dirinya sendiri. Itulah kenapa buat Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar mendengar syair seorang wanita, seorang istri yang kelamaan ditinggal suaminya itu ya, itu berat buat Umar. Karena keputusan negara ngirim suaminya itu kan Umar yang buat. Lah ini sampai keluarga, sampai seorang istri merindukan dosa, merindukan maksiat. Karena suami tidak bersenang bersamanya, maka Umar itu enggak pakai lama langsung datang kepada putrinya Hafsah yang juga dulu ada yang juga adalah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, "Berapa lama wanita paling kuat ditinggal suaminya?" Kata Hafsah, 4 bulan. Maka sejak itu dibuat keputusan oleh Umar, setiap 4 bulan rolling tugas. Ya enggak dibawa istrinya 4 bulan rolling tugas. Yang tugasnya tentara, jaga perbatasan, apa segala macam, pulang. 4 bulan tuker lagi. Itu udah batas paling maksimal. Menurut Hafsah radhiyallahu anha. Itu bahwa penjagaan diri itu, karena mahal, mahal. Itu menjadi mahal. Karena nanti begitu masalah di rumahnya, di istrinya, kan imbasnya juga ke semua. Suaminya terimbas, anak-anaknya terimbas, ya kan. Taib. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan khairu nisa'in rokibnal ibil salihu nisa'i Quraisy. Ar'ahu ahnahu ala waladin fi sigarih. Ahnahu ala waladin fi sigarih wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Hadis muttafaq alaih. Kata Nabi, khairu nisa rakibnal ibil. Wanita yang terbaik dari para wanita yang mengendari unta, itu wanita Arab. Wanita terbaik di Arab itu kata Nabi adalah salihu nisa'i Quraisy. Yang soleh dari wanita Quraisy. Jadi wanita Arab itu kata Nabi, Nabi sebut ini secara khusus bahwa itu yang paling top dari semua wanita itu di Arab adalah yang soleh dari wanita Quraisy. Kenapa disebut soleh? Karena ada yang gak soleh. Kalau yang soleh itu wanita Quraisy gak ada duanya. Kenapa? Karena mereka punya dua sifat. Nah ini buat ibu-ibu mahal. Sifat pertama adalah ahnahu ala waladin fi sigari. Wanita Quraisy itu wanita yang paling lembut, paling sayang pada anak-anaknya, terutama di usia kecil mereka. Paling lembut, paling sayang pada anak-anak. Oke. Begini sebenarnya Ibu. Perempuan itu sebenarnya punya fitrah. Fitrah. Yang cinta sama anak-anak. Saya agak khawatir dalam hal ini karena, tapi ini juga efek pelanggaran syariat. Ketika para wanita sudah tidak dekat dengan anak-anaknya. Tidak begitu merindukan anak-anaknya. Tidak punya sifat kelembutan pada anak-anaknya. Perempuan tuh Masya Allah kalau fitrahnya suci, dia gak bisa pisah 24 jam sama anak-anaknya. Iya kan? Makanya kan gitu, saya tahu betapa tidak mudahnya buat ibu-ibu kalau anaknya masuk ke pesantren. Iya, saya kalau hari pertama santri datang, orang tua kumpul semua, saya bilang menangislah Bu, gak apa-apa, nangis saja. Tapi jangan membuat Anda menahan anak-anak untuk jadi orang besar. Nangis boleh, tapi lepaslah dia. Lepaslah dia. Ya. Karena kalau tidak hari ini kita berpisah, pasti kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah. Saya tahu, tapi enggak apa-apa, nangis 3 hari 3 malam juga boleh, enggak apa-apa. Ada suami ini kan saya bilang, nangis saja. Karena tadi fitrah orang-orang baik, wanita itu Allah berikan pada wanita perasaan lebih besar daripada akalnya, dan sebaliknya laki-laki sebaliknya. Itu karena bukan, ini bukan masalah kelebihan kekurangan, bukan berarti kemudian bahwa kalau gitu laki-laki lebih hebat dari perempuan, enggak. Ini karena sesuai dengan tugas perempuan yang diberikan Allah secara fitrahnya itu memerlukan perasaan lebih banyak daripada logika. Nanti saya jelaskan. Adapun laki-laki memerlukan tugasnya memerlukan lebih banyak logika daripada perasaan. Itu sudah dibagi Allah. Nah, jangan dirusak ini pakem ini. Jangan dirusak pakem ini. Umpamanya laki-laki penuh rasa, ya kan? Ini bukan berarti laki-laki tanpa rasa ya. Itu robot namanya laki-laki tanpa rasa. Enggak. Kalau bicara itu laki-laki. Antum tahu pokoknya keputusan berat yang harus diputuskan oleh Nabi dan para sahabat laki-laki. Pasti ibu-ibu enggak masuk ini. Pelanggaran berat dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah. Ya, berat pelanggarannya, itu mengancam satu negeri muslimin, bukan cuma satu dua orang terancam nyawanya, satu negeri muslimin terancam nyawanya gara-gara Yahudi Bani Quraidah dalam kisah perang Bani Quraidah tahun 5 Hijriah. Anda tahu hukumannya? Terus rasul, sahabat laki-laki semua harus bisa. Itu kalau perempuan enggak akan sanggup. Kenapa? Harus memberikan keputusan bahwa semua yang balik dibunuh dari Yahudi Bani Quraidah. Sejarah menyebutkan 600 sampai 700 orang disembelih. Dibuang ke dalam lubang dekat pasar. Kan perempuan enggak mungkin buat keputusan itu kan? Enggak mungkin. Itu maksudnya. Tugas laki-laki itu sampai begitu. Kenapa? Ini bukan masalah. Nah, kalau mau bicara, ini memang orang-orang yang harus diselesaikan dengan cara itu. Karena ada orang yang harus dikorbankan lebih baik untuk menyelamatkan sekian banyak orang di muka bumi ini. Nah, itu kenapa ada tugas. Nah, perempuan itu Allah lindungi supaya aktivitasnya adalah aktivitas yang tidak banyak mengikis perasaannya. Itulah mengapa beberapa pekerjaan itu tidak boleh dimasuki perempuan. Bukan Islam tidak percaya, bukan diskriminatif, tetapi karena Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah tidak mau perempuan terkikis rasanya karena baik laki-laki ataupun anak-anak, berapapun jumlah anak-anaknya di rumah, itu sangat memerlukan rasa perempuan itu. Laki-laki yang gagah, perkasa di luar sana, Pak. Yang kalau bicara satu negeri mendengar pembicaraannya, sampai rumah tergeletak, terkapar, tak berdaya. Apa yang diperlukan? Hanya rasa seorang istri. Betul gak? Contoh paling gampang, Rasul Muhammad SAW. Ya, kurang bagaimana beliau dimuliakan, dihormati oleh masyarakat Mekah. Anak masih muda, 40 tahun, disegani, dapat gelar Al-Amin, orang yang paling amanah, orang semua percaya, dahsyat, luar biasa, cerdas, keturunan nasab sangat tinggi, soleh, dan seterusnya. Tapi Anda tahu, begitu terima wahyu pulang gemeteran, apa yang diperlukan? Hanya sentuhan Khadijah. Hanya sentuhan Khadijah toh, yang berasal dari perasaan yang sangat kasih. Itu kan orang sehebat Nabi Muhammad cuma perlu sentuhan istrinya. Apa kalimat Nabi? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Tuh, Bu. Laki-laki cuma perlu diselimuti tok. Wallahi. Dia boleh orang paling hebat di luar sana. Begitu pulang dalam keadaan panik begitu, cuma perlu Anda selimuti, selesai urusannya. Wallahi. Betapa dahsyatnya ya. Dan itu dahsyatnya peran wanita. Makanya nanti ketika bicara tentang wanita luar biasa di kehidupan Nabi Muhammad adalah Khadijah radhiyallahu anha. Itu istri yang tidak ada gantinya. Bahkan Allah telah menggantikan dengan sekian banyak istri yang lain. Ya, makanya kesetiaan itu bukan berarti suami tidak nikah lagi, Bu. Loh, ya ta? Jadi ramai. Ini Ustaz yang agak logik jadi... Ya, biar agak bangun dikit lah. Biar agak bangun. Kalau disetrum kan bangun. Iya. Yeah. Saya tahu apa setrum, saya pegang banyak setrum buat itu. Ini setrum pertama. Ya. Alkulin, ini lupakan itu ya. Nanti enggak konsen lagi, lupakan itu. Sampai mana tadi? Sampai setrum saja. Ya, ngelantur nih gara-garanya. Ya baik. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, maka para istri yang memang betul-betul ditunggu perannya oleh generasi tadi. Saya sudah bicara tentang Quraisy ya, bahwa nomor satu mereka orang-orang Quraisy itu, wanita Quraisy dipuji itu, poin pertamanya ahnahu ala waladin fi sigori, sangat lembut, hanin itu lembut, penuh kasih itu pada anak-anak. Makanya tadi saya bicara tentang, saya khawatir ketika perempuan itu terkikis perasaannya ya. Menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama ya, perempuan tidak boleh menjadi hakim. Menurut jumhur ulama ya, ada khilaf, tapi ini jumhur ulama. Kenapa? Jangan hanya berpikir, wah kalau gitu Islam gak percaya dong perempuan itu bisa adil. Lah, bukan itu. Laki-laki bisa zalim, perempuan bisa zalim. Laki-laki bisa adil, perempuan bisa adil, sama. Cuma bukan itu masalahnya. Hakim, saya sering bilang hakim, di depannya kan selalu kasus kan, namanya hakim. Kalau enggak mau ada kasus jangan jadi hakim. Namanya hakim itu duduk ya kasus, duduk kasus. Bayangkan Bu, perempuan setiap hari menghadapi kasus. Dan kadang kasus itu kan mengiris-ngiris hati seorang hakim. Hakim juga manusia kan? Itu kenapa Islam punya aturan ketat tentang hakim itu. Kas itu rasa perempuan akan terkikis. Jadi bukan masalah tadi, bukan masalah bahwa wanita tidak adil, bukan itu. Masalahnya adalah bahwa kalau sampai terkikis perasaan perempuan, kan enggak ada ya, hakim memutuskan itu sesuai dengan perasaannya kan enggak ada. Sepertinya menurut perasaan saya, maka saya vonis kamu 3,5 tahun penjara. Kan enggak ada. Hakim pasti pakai, enggak begitu bunyinya. Menimbang, nah, sebutin tuh, bla bla bla kasus terbukti. Ya kan? Kemudian sesuai dengan pasal ini, junto apa, oh ya, selesai, vonis jegrer 10 tahun vonis, enggak ada, selesai. Semua berdiri, hakim pergi, selesai, dingin. Lah kalau begitu perempuan pulang jadi batu. Akhirnya kasihan suaminya sama anak-anaknya. Tadi saya bilang siapa yang nyelimutin? Ya toh? Sampai rumah belum puas tuh hakimnya ya kan? Suaminya diajak debat sekalian. Tadi aku punya kasus di kantor ya. Begini, suaminya udah pusing, Pak. Suaminya juga ada urusan sendiri, anak-anak udah malas ngomongin pasal lagi, anaknya pergi sekalian. Lihat Bu ya, itu maksud saya lihat. Kalimat hanin, ahnahu. Itu mahal buat perempuan. Kan itu rasa, bermula dari rasa. Jadi dijaga itu, tolong dijaga itu. Rasa itu mahal, mahal. Ya. Jadi kalau ada itu pokoknya ada orang bilang saya orangnya agak sensitif, saya alhamdulillah sensitif itu mahal ya kan. Sensitif itu mahal ya kan? Iya, Pak. Oh, ada orang dablek kok, Bu. Ya kan, orang udah begini begitu tetap aja enggak paham. Maksudnya apa sih? Sensitif itu mahal, tapi untuk yang positif ya kan? Untuk yang positif. Itu rasa wanita. Itu kenapa menggunakan kata ahnahu. Ala waladin, menurut penjelasan ulama kata walad di situ di hadis itu nakirah. Nakirah itu tidak definitif. Artinya begini, anaknya siapa yang dia sayangi? Anaknya siapa yang dia berlaku lembut padanya? Ternyata anak siapa saja. Kalau urusannya suami, karena kadang-kadang ada suami yang menikah sudah bawa anak, bukan begitu? Nah, pada anak bawaan suami pun dia sangat lembut. Itu kenapa Nabi memuji wanita Quraisy. Oke? Itu ada. Itu harus ada di hati para ibu. Ahnahu ala waladin fi sigharih, terutama saat anak masih kecil. Itu bukti bahwa anak itu kalau masih kecil itu memerlukan sentuhan kasih sayang ibunya luar biasa. Itu tidak bisa diwakili siapapun. Enggak bisa, Bu. Saya udah bilang enggak bisa. Anda mau serahkan ke siapa sih? Enggak bisa. Bunda tak tergantikan. Sentuhan bunda itu terlalu mahal. Dia yang paling mahal yang ada di kehidupan orang-orang besar itu sentuhan bundanya di masa lalu. Coba tanya pada siapapun orang besar. Ketika mereka punya sentuhan bunda itu yang paling mahal dalam hidupnya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua kata Nabi wa ar'ahu ala zaujin fi dzatiyati. Dan dia paling ar'ah. Ar'ah itu paling riayah. Nah, apa riayah? Riayah itu ngurusi, mengayomi, memelihara, itu riayah namanya. Semua hal yang sifatnya tadi itu riayah. Dan dia ar'ahu itu artinya paling. Dia punya, dia sangat menjaga, sangat melindungi, sangat mengayomi, sangat dia begitu rapi dia. Ar'ahu terhadap apa? Ala zaujin, pada suaminya. Fi dzatiyadih, dalam kepemilikan tangan suaminya. Itu bahasa Rasul nih, Bu. Ini lebih barokah bahasa Nabi. Saya terjemahkan apa adanya. Kenapa bulinya menjadi agak muter-muter gitu? Karena begini. Untuk bisa meriaya gitu ya, menjaga, memelihara, mengatur yang baik kepemilikan suami, itu yang nomor satu adalah kalau istri melihat sang suami. Maka kenapa kata suami didulukan? wa ar'ahu ala zaujin, baru fi dzati yadi, kepemilikan itu di belakang. Padahal maksudnya sebenarnya Anda perempuan jagalah baik-baik kepemilikan suami. Suami punya apa? Umpamanya punya rumah, punya kendaraan, punya anak-anak, ya toh? Punya barang-barang berharga, punya apa? Punya hubungan, punya apa? Itu jagalah itu. Itulah salahnya konsep saingan antara mertua dan menantu. Ya kan? Itu salahnya di situ. Kenapa, Bu? Orang tua bagi laki-laki itu yang paling mahal dalam hidupnya. Buktinya, bahkan dia sudah menikah pun, ya, tetap saja laki-laki itu tanggung jawab pada orang tuanya. Kalau perempuan enggak. Perempuan begitu menikah, berpindahlah tanggung jawab dia bukan pada orang tuanya, tapi pada suaminya. Itu bukti bahwa dalam kehidupan laki-laki yang paling mahal adalah kehidupan ketika dia masih punya orang tua. Nah, itu yang dimiliki oleh laki-laki. Kalau itu juga dirusak oleh istrinya, maka rusaklah itu, jatuhlah itu istrinya. Jadi jangan saingan-saingan, Bu. Itu mertua kita, mertua ibu-ibu itu adalah orang yang paling mahal yang dimiliki oleh suami ibu. Oke? Kalau ibu muliakan, wallah ibu, betapa cintanya suami. Dia tahu persis bahwa ini orang yang paling mahal yang dia miliki. War'ahu, begitu juga yang lain. Riayahnya itu, begitu juga padahal yang lain. Punya barang, benda, harta, apa segala macam itu ketika dijaga baik. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi yang lain tentang wanita, wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zaujiha, dan perempuan itu punya tanggung jawab di rumah suaminya. Jadi memang urusan rumah itu urusan istri, Bu. Dan makanya kan gini, ya bolehlah ya Anda berpikir, Bu ya, saya tuh pernah masuk ke rumah tuh sampai bingung, Bu. Maksud saya masuk ke sebuah rumah, saya namu gitu karena ada kepentingan, itu sampai saya nggak bisa gerak, bingung saya geraknya di rumah itu. Gara-gara di semua tempat barang di rumah itu. Ini barang, saya bilang, saya masya Allah, saya bilang gimana ya ini. Yang begini, saya sudah tahu, yang jadi masalah mesti istrinya. Karena urusan rumah, urusan istri. Wong istri itu mestinya punya kreativitas urusan rumah. Itulah kenapa, Bu, kalau perempuan itu di rumah maksimal, maka dia sempat berpikir kreatif untuk rumahnya. Tapi kalau ibu juga sibuk di luar, sampai rumah sudah capek, mana ada mau pikir kreatif. Ah, udah capek, Pak. Capek. Tidur, saya mau tidur. Sabtu, Minggu, ini waktunya liburan. Liburan keluar rumah pula. Ya kan? Terus ngurus rumahnya kapan? Padahal itulah tempat pulang laki-laki yang paling nyaman. Kalau Anda ingin suami pulang dengan nyaman, itu, Bu. Kenapa Nabi mengatakan, mas'ulatun fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Kreatif, rapi, bersih. Kadang-kadang Anda cuma perlu geser sofa, kursi, lemari, geser kanan, geser kiri dikit. Suaminya pulang penuh kejutan. Hah? Baru suasana, kamarnya itu-itu juga, ya kan? Ruangannya itu-itu juga. Tapi Anda geser sedikit saja sudah berbeda, betul kan? Tapi itu enggak akan terjadi kalau ibu sibuk di luar. Ya, Anda lelah, apalagi punya kreativitas yang lain tentang rumah, enggak mungkin itu. Itu mengapa Islam membagi tugas. Ya, di mana sibuknya supaya saling melengkapi. Ya, wa ahnahu wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi, tadi memang urusannya, urusan rumah itu para ibu tolong diperhatikan betul. Ya. Saya baca tulisan dan saya tidak setuju. Ya, jadi saya mohon ibu-ibu kalau baca tulisan juga harus cerdas bacanya. Ini tentang keluarga. Saya nggak tahu ini kisah betulan atau kisah rekayasa, tapi saya baca di media sosial. Mungkin ibu ada yang baca, mungkin saya nggak tahu. Saya ceritakan sedikit dan saya tunjukkan saya tidak setuju. Atau saya tanyakan kenapa saya tidak setuju. Aneh ya, saya nggak setuju nanya ke ibu-ibu. Ceritanya sang suami punya selingkuhan. Ini ditulisan ini. Gak enak nguping, gak enak ngomong selingkuh-selingkuh itu gak enak. Tapi saya sampaikan lah, ceritanya punya selingkuhan. Istrinya tahu. Wah, istrinya tahu istri suaminya punya selingkuhan. Suka makan bareng di sana, suka ini, suka semacam-macam. Oke. Maka sang istri begitu suaminya pulang, dia bilang, aku ingin jadi pacarmu selama 3 bulan. Kalau asal 3 bulan atau berapa. Betul? Sudah tahu kisahnya? Ah, sudah. Udah ada yang tahu. Kalau dalam pengajian, kata Nabi, fal yuballighi syahidul ghaib. Yang datang ngasih tahu yang enggak datang. Berarti yang tahu ngasih tahu yang enggak tahu, ya kan? Jadi tulisannya begitu, ada tulisan begitu ceritanya. Maka sudah, kata istri saya pengen jadi pacarmu selama sekian lama. Suaminya pikir enggak ada yang aneh, biasa aja kalimat itu kan. Ternyata gitu. Ya ternyata ya gitu, pokoknya dia rumah jadi berantakan, enggak segala. Pokoknya dia cuma berdandan aja. Namanya pacar, saya kan pacarmu. Pacar tuh saya cuma berdandan, anak-anak enggak keurus, rumah enggak keurus. Oke, setelah itu suaminya mulai merasa aneh, kenapa sih kamu? Dan kemudian dia jawab, begitulah kalau kamu menuntut aku sama dengan pacarmu itu. Oke. Ya begini keadaan rumah anak-anak berantakan. Saya sangat tidak setuju dengan tulisan ini. Mohon maaf siapapun yang nulis. Kenapa? Anda pikir kan keren, oh keren banget nih. Oh, inspiratif sekali ya kan. Apanya inspiratif ya kan? Apanya inspiratif? Ya toh? Karena begini Bu, memang itulah tugasnya. Bahwa tadi saya katakan, di rumah memang tadi kan ada poin anak di hadis itu. Ada poin suami dan kepemilikannya, di hadis yang lain ada poin rumah. Begitu sudah. Itulah. Namanya istri ya itu. Tinggal bahwa manusia tidak sempurna, iyalah. Suami sebagaimana suami juga tidak sempurna, ya kan? Suami juga harus tahu diri, enggak bisa menuntut karena enggak sempurna. Tapi enggak sempurna kok tiap hari. Itu bukan enggak sempurna namanya, itu memang cacat namanya. Nama sekali waktu, iya. Mohon maaf nih ya, agak berantakan kamarnya. Tadi aku begini-begini belum sempat terus keburu ini ya. Kata suami enggak apa-apa. Tapi itu bukan keadaan hari-hari. Paham ya? Ya itu subhanallah. Kan itu memang tugasnya, enggak bisa dia beralasan jadi pacarmu tadi itu terus kemudian kalau pacar tuh ya begini, enggak bisa, memang begitu. Itu Islam, Islam mengajari bagi tugas. Itu. Oke. Itu kenapa kemudian pembahasan tentang istri ya, itu menjadi pembahasan yang didulukan sebelum tema ibu. Kemudian Ibu rahmati Allah. Maka di Quran dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sekian banyak kisah tentang ibu. Ya. Ini saya sampaikan lah, saya sampaikan dua nih. Ya. Mari kita lihat, karena gini, apa yang ibu lakukan, apalagi di anak-anak kecil ibu. Anak kita kalau ada yang masih kecil-kecil, apalagi itu. Anak kecil itu kan jiplak apa adanya yang dilihat sehari-hari. Kalau yang dilihat sehari-hari adalah TV, ya dia akan meniru TV apa adanya. Kalau yang dilihat adalah media sosial, ya itulah yang akan jadi guru besar yang ditirunya. Makanya, ibu-ibu ini sebenarnya saingannya sama media sosial. Itu saingan itu. Karena siapa yang lebih dilihat oleh anak-anak? Ya. Lihat Bu, betapa mulianya perempuan. Ini semua kita tahu bagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang ibu 3 kali di atas ayah, gitu. Itu sudah sering kita ngaji tentang ibu, ibumu, ibumu, ibumu. Bahkan dalam riwayat 4 kali, ibumu, 4 kali di atas ayah. Bisa bayangkan itu? Ada 3 riwayat, ada riwayat 3 kali dan 4 kali. Begitu dominannya seorang ibu, kenapa dominan di mata anak? Mengapa ibu lebih mulia daripada ayah di mata anaknya? tiga kali bahkan, itu karena enggak sembarang. Karena memang apa yang dilakukan ibu tiga kali lebih mulia dari apa yang dilakukan ayah. Saya, beliau ini, para kaum laki-laki ini harus ridho, Bu. Harus ridho, ya memang yang kita lakukan tidak semulia yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan tiga kali di atas lakukan. Cuma itu kalau perempuannya menjalankannya. Itu lihat, sehingga ada sebagian ulama menafsirkannya, kenapa tiga kali? Kenapa tiga kali? Karena itu yang disebut dalam Quran. Umpamanya dalam surat Al-Ahqaf 15, ayat 15. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Kami wasiatkan dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya hamil, ya, susah payah melahirkan, susah payah. Kemudian dari hamil sampai menyapih susuan, berarti menyusui 30 bulan lamanya. Tiga itu. Kalau sudah gitu, Allah baru berfirman tentang bayi yang tumbuh. Hatta idza balagha asyuddahu, bayi tambah kuat, tambah balig. Jadi balig. Wa balagha 40 sanah, terus nyampe umur 40 itu bayi yang tumbuh. Tapi yang dilakukan oleh orang tua ini, yang menarik adalah pembukaan ayat itu kan sebenarnya perintahnya bakti pada kedua orang tua, bukan bakti pada ibu saja. Betul kan? Wassainal insana biwalidayhi. Dua orang tua. Dua orang tua, bapak sama ibu. Ibu dan bapak. Tapi di ayat itu yang disebut hanya ibu dan perannya. Bahkan peran ayah enggak ada di ayat itu. Jadi saya, teman-teman ini ditiadakan di situ perannya, Bu. Ridho, kita ridho, Bu. Kita sadar diri. Para kaum laki-laki sadar diri. Ternyata inilah tiga yang membuat perempuan dimuliakan tiga di atas laki-laki menurut sebagian ulama. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui. Biasanya kalau saya bahas agak panjang poin ini, ibu-ibu dan ibu-ibu yang sudah bertekad enggak mau punya anak lagi, biasanya buka pabrik lagi, Bu. Gimana, mau saya bahas atau enggak? Karena sadar bahwa, wah iya nih, ini salah ini. Kalau gitu harus buka pabrik lagi, dari nol kita didik anak dengan cara baik dan benar. Nah, jadi ini tiga hal ini, Bu. Bagi yang masih punya anak kecil, masih menyusui atau masih hamil atau masih mau hamil lagi, maka Anda perlu tahu inilah harga yang harus dibayar untuk bakti. Itu satu, kan tema bakti ini dah. Kan kita semua orang tua pengin kalau nanti di usia senja kita anak-anak jadi anak berbakti semua. Bayar ini dengan baik. Tiga poin ini. Yang kedua adalah tadi bayaran untuk seorang ibu dimuliakan lebih dari ayah. Tiga hal ini. Hamil, melahirkan, menyusui. Ya. Dan di sini perempuan lebih kuat dari laki-laki. Di tiga hal ini, laki-laki yang fisiknya keker-keker itu enggak ada artinya. Yang katanya buatannya kuat-kuat itu. Iya, saya bilang subhanallah, wanita itu dalam tiga poin ini memang laki-laki enggak akan sanggup. Makanya kan ada yang nyoba iseng tuh. Ditaruhin alat di perutnya untuk ngerasakan mules. Ya, hisnya ibu-ibu yang mau lahiran. Taruh di sini. Ada alatnya. Bapak-bapak nyobain. Enggak ada yang kuat. Rata-rata sampai bukaan tujuh nyerah. Bukaan tujuh nyerah ya bayi enggak lahir no. Sampai begitu. Ada penelitiannya, orang-orang ini iseng-iseng udah nyobain mules. Gak kuat, Bu. Gak kuat. Laki-laki gak kuat. Ini disinilah hebatnya perempuan. Itu kenapa Allah muliakan. Yang sabar. Saya tahu ibu-ibu hamil itu gak mudah. Sabar. Itulah kenapa tanpa syariat, perempuan akan cenderung tidak mau hamil. Karena hamil itu susah, merepotkan, sakit, lelah, lemah, rapuh. Ada rapuhnya juga namanya. lengkap amat ini kan. Tapi masya Allah, alhamdulillah dengan syariat ini indah sekali. Karena ada hal yang memang Nabi memerintahkan untuk punya anak banyak, bisa dibayangkan itu. Wah, lah hamilnya berapa kali kalau gitu? Gitu? Baik. Jadi itulah tiga yang luar biasa, dan bukankah tiga hal ini yang selalu menjadi kisah kenangan indah ketika anak-anak nanti besar? Karena itu kalau dikisahkan, Bu, itu yang tadi saya bilang, itu harga yang kita boleh minta sama Allah. Ya Allah, aku sudah hamil dengan cara sesuai agamamu. Aku lahirkan sesuai dengan yang kau sampaikan, yang kau berikan pada kami. Aku juga menyusui seperti yang kau mau. Oke. Maka kalau harga sudah dibayar, Anda boleh minta barangnya. Maka beri aku bakti anak-anakku. Minta sama Allah. Berhak minta itu. Ya. Dan itu kan kisah indah yang selalu dikenang. Kamu dulu waktu masih kamu baru lahiran. Ya itu? Indah kisah indah. Kamu waktu lahir kamu enggak nangis. Semua orang sampai panik. Betul, Pak? Ya kan? Bahkan orang lain menduga kamu bisu. Akhirnya disiram air kelapa. Bukan satu kelapa, satu apa namanya, satu tangkai itu. Dibelahin, disiram ke bayi itu. Disiram ke kamu. Kamu nangis. Kemudian kita bersyukur ternyata kamu tidak bisu. Ada suara tangisnya. Tetapi begitu air kelapa habis, kamu diam lagi. Ini efektif namanya. Saya lagi menceritakan bayi saya, Bu. Saya waktu bayi begitu, itu saya cerita tentang saya. Ibu saya bercerita tentang itu. Begitulah diceritakan. Sampai semua tetangga tidak tahu kalau rumah ini ada bayinya. Karena enggak pernah ada suara tangis kamu. Kalaupun tidak digendong seharian pun kamu enggak pernah nangis. Diam saja di situ. Sudah, kalau udah tidur, tidur aja gitu. Ya. Itu menjadi kisah indah tentang masa kecil kita. Iya, Bu. Saya baru tahu kenapa saya tidak suka nyusahin orang. Loh, iya, Pak. Masa jadi curhat begitu. Baik, Bu. Nah, poin-poin itu dan tadi poin-poin tentang segala macam tugas tadi itu nanti diperkuat Allah dalam Quran dengan potret. Potretnya banyak, saya enggak akan sampaikan potret itu ya. Potretnya banyak dan silakan ibu-ibu buka baca sendiri. Cuma ini mumpung saya ingat, saya kasih rumus matematika tadi itu. Nanti ibu buka ulang tapi ya, saya cuma ngasih rumusnya, ibu buka ulang. Nanti penjumlahan dan sama dengannya, kita lihat. Ini rumus tentang didik anak, gampang didik anak dengan izin Allah mudah, tidak ada yang sulit. Apa yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keluarga lain ngeluh, anak saya kok begini ya Pak, anak saya kok begini ya Pak, itu ibu-ibu akan heran. Kok di rumah orang lain pada gitu, di rumah saya kok alhamdulillah gak ada apa-apa ya Pak. Itu Bu. Itu, ya. Surat Ali Imran dari mulai ayat 35. Dan seterusnya, nanti ibu buka ya. Allah berfirman tentang istri Imran. Tentang ibu-ibu ini. Perannya saat hamil sampai melahirkan. Saya bacakan ayatnya nanti, saya sampaikan rumusnya. Dimulai dari wa id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Sampai di situ itu ada dua poin besar. satu poin di mana kalau ibunya bernazar itu sebenarnya begini, Bu. Itu visi punya anak. Visi punya anak. Dan nanti ibu-ibu baca lagi ya tentang bagaimana Zakaria alaihissalam itu ketika sudah lama enggak punya anak, itu dia minta sama Allah sampai seperti taruhan. Gitu, Bu. Minta sampai kayak taruhan. Kan minta tuh, ya Allah kasih saya anak yang soleh. Enggak begitu, jadi kayak taruhan. Karena Zakaria alaihissalam itu di Quran doanya itu ternyata di tiga surat yang berbeda, lihat ya. Di tiga surat yang berbeda itu ternyata ada tiga permintaan Allah pecah di tiga surat yang berbeda. Intinya minta anak, tapi kalimatnya beda-beda. Ya. Kalau yang di surat Ali Imran doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah anugerahkan untukku dari sisimu generasi yang baik. Lihat, generasi yang baik, keturunan yang baik. Kalau yang ada di surat Maryam, doanya adalah wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanati imra'ati 'aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Waj'alni rabbi radhiya. Lihat tuh. Dia berkata, ya Allah, aku ini takut generasi penggantiku enggak ada. Maka berikan aku generasi pelanjut yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Ya'qub itu keluarga nenek moyang utamanya. Itu dua. Yang ketiga di surat Al-Anbiya. Permintaannya lain lagi. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Dan engkau sebaik-baik yang mewarisi, yang memberikan. Tiga hal itu kalau ibu renungi, isinya bukan cuma permintaan, tapi itu ada taruhan sama Allah. Taruhan sama Allah. Apa maksudnya? Lihat, ya Allah, kalau kan gini, kalau anak lahir, yang membuat anak jadi baik siapa? Orang tuanya. Betul kan? Orang tuanya. Yang membuat bahwa dia layak melanjutkan kebaikan kita siapa? Orang tuanya. Maka Zakaria kayak taruhan. Ya Allah, kasih saya anak. Saya taruhan nih. Ya kan? Kalau lahir betul, kalau kau kasih betul, dia jadi anak baik. Dia layak menggantikan dakwah besar ini. Melanjutkan kebaikan keluarga besar ini. Dan manfaatnya buat saya tidak sendirian lagi. Jadi kayak taruhan sama Allah. Itu resep dong, resep. Jadi itu poin satunya, Anda punya anak tuh mau ngapain sebenarnya sih? Ada visi keturunan tuh, ya. Yang kedua, kalau betul sudah dikasih anak, ini poin yang keduanya, adalah lakukan tugas sebaik mungkin sebagai orang tua. Kalau di situ tugas dari awal, wa inni samaituha Maryam, aku beri nama dia Maryam, ngasih nama yang baik, itu bagian dari tugas. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memintakan kepadamu ya Allah perlindungan kepada anakku ini agar dia terlindung, dia dan keturunannya, dari setan yang terkutuk. Doa minta perlindungan. Jadi itu semua sebenarnya kalau diringkas menjadi melakukan sebaik-baiknya tugas sebagai orang tua. Dah, dua poin itu ya. Kita lanjutkan ayatnya. Itu dua poin itu. Itu plus itu, jadi satu plus dua tadi. Kemudian yang ketiga apa? Kalau sudah dijumlah tadi itu, dua hal itu, maka fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah yang menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Maka kalau poin satu dan dua dijumlahkan, itu sama dengannya adalah Allah ridho dan menerima amal itu. Didik anak itu amal besar, Bu. Maka yang paling penting itu adalah Allah ridho dengan yang kita lakukan. Bahwa kita ini banyak kekurangan, iya. Tetapi yang kita lakukan ini Allah senang terhadap anak kita. Tadi saya bilang, miliklah visi yang baik dan besar. Kalau di surat Ali Imran tadi visinya, ya Allah aku bernazar anak ini nanti jadi pengabdimu di Baitul Maqdis. Jadi jelas gitu. Bahkan detail, ini ya visinya sampai detail banget. Ya, jadi miliki itu dulu, kemudian setelah itu jalankan tugas sebagai orang tua sebaik-baiknya dengan semua kekurangan kita, enggak ada yang sempurna. Kalau sudah itu, maka Allah terima fataqabbalaha. Jadi sama dengannya Allah terima amal itu. Amal didikan Allah terima. Oke. Kalau sudah Allah terima, lihat fa'ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kalau sudah Allah terima, maka itu efeknya adalah Allah yang mengambil alih pendidikan. Nah, itu enaknya tuh. Capek pun didik zaman begini mah. Kita soleh ke amat-amat ya kan. Pinter juga gak terlalu. Ngerti tentang pendidikan juga baru belajarnya. Susah. Karenanya gak bisa didik seperti ini. Anda mau jaga anak 24 jam, gak bisa. Gak bisa, anak kita lebih hebat urusan gadget daripada kita. Gak bisa, tapi kalau amal Anda ridho, Allah ambil alih, amal Anda baik, Allah ridho, Allah ambil alih. Kalau sudah Allah terima, maka Allah yang menumbuhkan anak kita. Itu artinya dibantulah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik. Kalau sudah itu apa efek berikutnya? Wakafalaha Zakaria. Wakafalaha Zakaria, maka diasuh oleh Zakaria. Kenapa perlu Zakaria? Karena sang ayah sudah wafat. Para ahli tafsir mengatakan Maryam lahir yatim. Sehingga sang bunda mendidik sendirian single parent. Jadi di Quran itu ada tema, beberapa tema single parent. Ada dua jenis single parent. Ada single parent yang suaminya meninggal. Ada single parent yang suaminya masih ada tapi tidak hadir di pendidikan anaknya. Oke. Okay. Masih ada, suami masih ada, masih hidup. Tapi untuk mendidik anak dia sendirian. Maka perlu Zakaria. Kenapa? Karena itu kekurangan. Kekurangan. Orang itu lahir perlu hidup, perlu dididik oleh laki dan perempuan. Kita lahir perlu ibu, perlu bapak. Kalau salah satunya tidak ada, itu cacat kurang sebenarnya dalam hidup kita. Nah, kekurangan itu kalau Allah sudah ridho, Allah tambal. Nah, maka poin berikutnya adalah kalau Allah sudah ridho, Allah sudah terima, Allah ambil alih, maka Allah menambal kekurangan kita. Belum selesai, ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan tentang kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, ke tempat ibadahnya Maryam, mihrabnya Maryam. Zakaria selalu menjumpai makanan. Menurut ahli tafsir, sebagian ahli tafsir, makanannya aneh. Aneh itu maksudnya tidak ada di musimnya. Kalau ini di depan saya ada jus mangga karena ada musimnya mungkin. Ya, tapi itu buahnya aneh karena dia tidak ada musimnya, selalu enggak ada musimnya. Tapi ada di sisi Maryam. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana kau dapat ini?" Kan yang memberikan makan Zakaria, yang ngasuh Zakaria. "Loh kok enggak? Kamu dari mana ini?" Jawabannya luar biasa. Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa dihitung-hitung. Baik. Maka ada sama dengan berikutnya. Kalau sudah Allah ridho dan Allah tambal kekurangan kita, apapun kekurangan kita, maka akan lahir keajaiban pada anak didik kita. Betul? Ajaib bukan Maryam? Ajaib. Kita akan punya anak-anak yang ajaib. Oke. Berhenti, belum. Belum berhenti, masih lanjut ayat berikutnya. Kan kita ingin punya anak-anak yang masya Allah ya, yang di atas kita semua. Apa setelah itu? Kalau sudah kita dapat anak-anak yang ajaib, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah begitu Zakaria dialog sama Maryam tadi, "Oh, Maryam dikasih Allah hal yang ajaib." Enggak musimnya dikasih, mustahil menurut orang, tapi kalau buat Allah enggak ada yang mustahil. Di sanalah Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, itu baru qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, kasih untukku dari sisimu generasi keturunan yang baik. Dikasih apa enggak dikasih sama Allah? Dikasih juga sama ajaibnya. Betul kan? Sama ajaibnya, karena sudah tua dan istrinya sudah mandul. Maka kalau disimpulkan menjadi kalimat kita berikutnya adalah, kalau sudah Allah ridho, Allah tambal kekurangan kita, hasilnya kita diberi Allah anak yang ajaib, berikutnya adalah Allah memberikan buat pendidiknya keajaiban dalam hidupnya. Ujungnya hidup kita masya Allah, Pak. Orang tuanya, gurunya, hidupnya akan ajaib. Paham? Itu rumusnya. Ya, besok ujian. Ada rumus, ada ujian. Kalau ada rumus, ada soalnya. Nanti berikutnya ada soalnya. Oke, masalah di pendidikan anak itu masukkan di rumus itu. Masukkan di rumus itu. Paham ya? Semua sudah. Baik. Lihat Ibu dirahmati Allah. Untuk Quran saya mau akhiri dengan satu ibu lagi setelah itu, yaitu ibunya Musa. Ibu bisa buka dari mulai ayat yang ke-7 dalam surat Al-Qasas. Ayatnya cukup panjang kisahnya, nanti bisa ibu baca. Ayat 7. Dimulai dari wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, susuilah anakmu. Kenapa susu ibu? Ini kan background-nya apa sih? Latarnya adalah semua orang tahu termasuk ibunya Musa. Siapapun bayi laki-laki Bani Israel yang lahir tahun itu akan dibunuh. Siapapun itu. Lahir, cenger, lahir, ngoe, nangis, langsung sembelih, buang. Kejam, Firaun, kejam. Baik. Itu, bayangkan ibu melahirkan begitu lihat, aduh laki-laki. Kacau sekali hati ibunya, betul? Gak kebayangkan kacau hatinya. Ternyata ibu, lihat. Apa yang Allah berikan untuk menghibur kekacauan hati? Ardi'i, susui anakmu. Ibu menyusui itu, Bu, menenangkan jiwa. Allah ibu, menenangkan jiwa. Hidup kalau Anda mau senang, tenang, bahagia, susui anak-anak. Ya, itu kan pengen punya anak lagi kan? Saya udah bilang dari tadi, pengen buka pabrik lagi. Ardi'i, kata an ardi'i. Tapi kata Allah, Allah menyampaikan fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu masih takut juga, maka larunglah dia di sungai itu. Lihat ini. Ajaib, ini aneh nih. Kalau ibu lagi khawatir terhadap anaknya, itu anak dilepas atau dipeluk? Iya kan? Pasti dipeluk, makin khawatir makin dipeluk erat, betul? Lah ini ibu khawatir malah suruh lepas, bagaimana coba? Apa maunya? Begini maunya Bu. Ini luar biasa loh, ini kalau anak-anak saksikan, masya Allah anak, ibu didik anak itu mudah dimudahkan Allah SWT. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ini kan disuruh, kalau fitrahnya manusia itu ya makin takut makin dipeluk anaknya, ternyata kata Allah lepas anakmu. Larungkan di sungai. Lah di sungai itu kan banyak masalah, Bu. Belum yang binatang buas di sungai, belum yang ombak di sungai, belum yang entah kemana itu larinya. Apa enggak tambah khawatir? Lihat, ini PR mahal sekali. Oke, apa itu? Kalau itu sudah perintah Allah, Bu. Sudah perintah Allah, sudah enggak usah itu enggak usah ditawar-tawar. Sebisa mungkin enggak usah ditawar, sudah. Kadang-kadang kita mikir, nah ini kan bertentangan Pak dengan hati nurani saya. Iya, tapi ini perintah Allah. Perintah Allah. Ya, dan makanya kalau sudah perintah Allah jalani. Dijalani. Jalani perintah Allah dan itu keteladanan luar biasa. Anda tahu kan bagaimana kalau di rumah. Di rumah dengan ibadahnya. Lihat ketika, kenapa sih di surat Tahrim ketika Allah ketika Allah menyampaikan menurut riwayat itu kalimatnya Umar yang diabadikan dalam Quran, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubtilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Itu ciri wanita yang layak jadi istri. Yang enggak begini enggak pantas jadi istri. Muslimat, mukminat, ya, muslimah mukmin, beriman, muslim mukmin. Qanitat taat. Qanitat. Abidat ahli ibadah. Itu perempuan maunya begitu. Allah maunya perempuan itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Abidat, saihat, taibat. Jadi muslimatin qanitatin taibat. Yang taibat, yang ketiga taibat itu yang ahli taubat. Taibatin abidat, ahli ibadah. Ya, abidatin saihat. Saihat itu banyak ahli tafsir mengatakan itu ahli puasa. Kenapa puasa dibawa-bawa segala macam? Itu masya Allah. Tentu ibu-ibu tahu secara hukumnya ya, kalau puasa sunnah ada suami di rumah harus izin ke suaminya. Aku mau puasa sunnah boleh apa tidak? Kalau puasa sunnah. Nah, artinya kalau sisanya thayyibati wa abkara, janda atau gadis itu pakai kata atau. Ya kan, janda atau gadis. Artinya mau janda mau gadis yang penting sifat yang di depan itu dipenuhi. Nah, maka tadi Bu, kalau itu perintah Allah, Allah minta ternyata perempuan itu gitu. Ada qanitat setelah ya, qanitat yang taat, yang tunduk taat. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ya, wanita yang muslimah, yang mukminah, yang taat atau tunduk, kemudian wanita yang ahli ibadah, ya, kemudian bertaubat, kemudian yang puasa, kemudian gadis, janda atau gadis. Maka kayak ibunya Maryam, kayak ibunya Musa, begitu dia khawatir dengan anaknya yang harusnya dipeluk malah disuruh ngelepas. Karena sampai Allah katakan faida khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu takut lempar aja ke sungai, dilarung di sungai. Wah, tambah khawatir dah dah. Kenapa enggak khawatir? Lihat kalimat setelahnya. Karena Allah mah tahu kan? Lah gimana ya Allah? Saya takut kok malah disuruh ngelepas. Lihat kata berikutnya. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Gitu, Bu. Kalau punya bayi, jangan dikuasai rasa takut dan rasa sedih. Bahaya buat pertumbuhan anak-anak. Kalau ada masalah dengan suami, dengan mertua, dengan orang tua, dengan tetangga, selesaikan. Ya, karena ini anak-anak sedang memerlukan bahagia Anda. Kata Allah, wala takhafi, wala tahzani, jangan sedih. Sampai Allah kasih janji. Inna radduhu ilaik. Kata Allah, kami yang akan mengembalikan bayi ini kepadamu. Dah, janji Allah sudah percaya gitu. Makanya kalau sudah ada janji Allah, ayo sudah bismillah. Satu keluarga ya Allah bismillah. Aku jalani ini. Pasrah Bu, tawakal. Kalau mau jadi teladan itu Bu. Ya, ibadah tadi itu, poin-poin tadi. Kemudian lihat tawakal. Tawakal itu kayak istrinya Ibrahim itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan itu Hajar tawakalnya kayak apa coba ya kan? Di padang pasir Mekah enggak ada kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu padang pasir enggak ada kehidupan, enggak ada manusia, enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada. Kok ditaruh di sini? Maka kalau mau belajar tawakal, belajarlah pada Bunda Hajar. Kalau mau melahirkan orang sehebat Nabi Ismail, maka sang suami harus seperti Ibrahim, sang istri harus seperti Hajar. Gitu ya. Jadi setawakal Bunda Hajar di lembah Ka'bah, di lembah Mekah untuk melahirkan Ismail. Punya tawakal yang kuat. Apa kata kuncinya? orang punya tawakal. Kata kuncinya ada di dalam hadis riwayat Bukhari tentang Hajar kan. Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim nanya, "Loh, kok kamu tinggal di sini kami?" Bolak-balik tiga kali nanya bolak-balik. Enggak dijawab sama Ibrahim. Sampai Hajar mengatakan, "Allahu amaraka bidza." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Diubah cara pandangnya. Ibrahim mengatakan, "Iya." Kata Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau gitu ya sudah, silakan pergi. Pasti Allah tidak mungkin mengabaikan, menyia-nyiakan kami di sini. Jadi tawakal itu ketika kita bersandarnya pada Allah. Kenapa? Loh, ini bumi, pasir, batu, enggak ada kehidupan, ini kan buminya Allah. Gitu? Kalau kita bersandar pada yang punya, masa iya kita dibiarkan di sini? Betul kan? Sekarang ibu-ibu lihat Ka'bah sana dan sekitarnya. Itu menjadi negeri yang enggak pernah sepi. Enggak pernah mati, enggak pernah tidur. Berapa coba tuh harganya tanah di sana sekarang? Dulu mana ada yang mau dikasih? Sekarang lihat. Itu bermula dari tawakalnya Bunda Hajar. Jadi yang tawakal, kuatkan tawakal. Tadi saya bilang, dunia boleh jungkir balik. Ya kan? Dunia boleh dihembus tren kanan-kiri. Ah, ibu-ibu, saya bersama Allah. Tawakal bersama Allah SWT dan enggak belok kanan, belok kiri. Kita lanjutkan bacaan kita. Waja'iluhum minal mursalin, bahkan janji keduanya adalah bukan cuma kami kembalikan, kata Allah, tapi bahkan akan kami jadikan Musa sebagai Rasul. Oh, berarti kalau sampai jadi Rasul, gak mungkin mati kecil dong, ya kan? Gak mungkin mati kecil, dong. Rasul gak mungkin mati kecil. Gitu, kemudian saya lompati ayatnya sampai di, intinya adalah ditemu keluarga Fir'aun, segala macam istrinya Fir'aun, sampai mengatakan qurratu aini li walak dan seterusnya, saya enggak bahas itu. Ayat yang ke-10-nya Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Itu anak dilarung enggak tahu kabarnya itu. Maka hati bunda ibunya Nabi Musa itu jadi fariqa. Fariqa itu kosong, Bu. Kenapa kosong? Ibu tahu enggak hati kosong? Ini bahaya loh. Orang sedih itu sampai enggak tahu apa yang harus dilakukan, kayak kosong, blong, enggak tahu. Oh, itu sampai tergambar linglung orang bilang di. Walaupun ada beberapa tafsir dalam kalimat ini, tapi kalau kita terjemah apa adanya, gitu, wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Fariqa itu kosong, enggak ada. Enggak ada. Namanya bayi baru lahir, bayi merah harus dilarung di sungai gitu kan. Bagaimana hati bunda, gak mungkin. Maka, in kadat la tubdi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nyaris saja, kata Allah, nyaris saja sang ibu ini la tubdi bihi. Itu nyaris saja membongkar siapa bayi ini. Kenapa begitu? Karena kisahnya begitu bayi itu dilarung ibunya sedih, kemudian nanti dikembalikan, disusui lagi ke ibunya. Kan kalau kebongkar bahwa anak ini ternyata Bani Israel, dibunuh. Kan dibunuh. Maka orang tubuh, ini juga hubungan antara sedih dengan bicara. Ya kan? Kalau sedih itu jangan nyeracau, Bu. Sedih curhat mulu kerjanya. Bukan enggak boleh bicara sama orang yang dipercaya dan bisa memberi solusi. Dua poin. Jangan begitu sedih orang nyeracau semana-mana update status. Gue lagi sedih nih, naik status hari ini. Satu jam berikutnya enggak ada kalimatnya. Tinggal gambar doang, ikon nangis. 10 jumlahnya. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh itu. Sampai Quran mengatakan laula arrabatna ala qalbiha. Nyaris saja sang ibu itu membuka, ini siapa identitasnya anak kecil? Bunuh kalau kebuka. Saking campur aduk rasa beliau, laula arrabatna ala qalbi. Kata robatna itu diikat. andai tidak kami ikat hati ibunya. Karena tadi hatinya kebuka, Bu. Kosong, gak ada isinya, kebuka. Maka Allah ikat kembali. Supaya mulutnya juga tertutup. Gitu ya. Jadi itu bahaya, Ibu. Kalau sedih jangan diumbar-umbar. Silakan cari solusi. Cari solusi. Ceritakan pada orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memberi solusi. Tapi bukan untuk menjadi konsumsi publik, menjadi ini. Yaitu. Dan luar biasanya ketika ibunya memerintahkan nanti kepada kakaknya Musa, waqalat li ukhtihi qussi, dan sang ibu berkata kepada saudarinya Musa yang sudah agak besar, qussi. Kata qussi itu cuma satu kata perintah, ikuti adikmu, ikuti dia. Itu lagi-lagi, Bu. Kebayang enggak ngikutinya begini, ngikutin gitu. Ketahuan lah, oh ini kamu ikutin apa sih? Dibuka bayi, ini adikmu pasti nih, dibunuh lah. Berarti gimana ngikutinya? Harus cerdas. Dia ngikuti tapi tidak boleh terlihat mengikuti. Bayangkan anak perempuan hasil didikan luar biasa itu, lihat Ibu, satu perintah saja, cuma satu kata, ngerti apa, bagaimana menjabarkan perintah itu. Enak lo punya anak kayak gini tuh. Betul gak? Jangan sebaliknya, perintahnya 10 yang dipahami setengah. Jangan sebaliknya. Ya, satu kata, kusih, udah selesai. Kusih, cuma itu dok. Tapi dia tahu terjemahannya, ngikuti. Berarti kalau ngikuti itu, kalau saya, orang tahu saya Bani Israel, perempuan Bani Israel ya kan? Kalau saya ikuti ketahuan, loh ini, wah saya dibunuh, maka diikutin tapi kayak orang jalan biasa, enggak boleh. Kan gitu. Yang jadi masalah ketika sudah bayi itu melintas di istana, salah satu istana Fir'aun yang di pinggir sungai. Sudah, kalau sudah masuk istana kan sudah hilang beritanya. Nah terus apa yang lakukan perempuan itu? Bukan bingung terus pulang, terus gimana ma? Itu tadi lewat ini tuh gimana ya anak adik saya ya? Lihat perempuan cerdas. Ya, ini hasil ibu yang luar biasa ya kan. Bukan bingung sendiri, ditungguin sama anak itu. Kenapa? Dia tahu namanya bayi. Enggak lama lagi pasti nangis dia, minta susu. Dan bayi itu kan enggak gampang nyusuinya ya kan? Enggak cocok. Enggak cocok kan dengan semua susu, makanya tungguin. Betul, diumumkan oleh kerajaan. Ternyata siapa yang punya susu untuk bisa menyusui bayi ini. Nah, karena ini bayi bukan sembarang, maka kata Allah, wa harramna 'alaihil maradhi', kami halangi, kami haramkan tuh, kami halangi semua ibu susuan, enggak ada yang bisa nyusui dia. Lihat perempuan ini kakaknya Musa tampil lagi. Itu di ayat yang ke-12. Hal adullukum 'ala ahli baiti yakfuluna? Maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang bisa mengasuh anak ini? Pinter cara ngomongnya. Enak punya anak kayak gini nih. Iya kan? Gak boleh ketahuan masalahnya. Boleh mau enggak kalian? Aku tunjuk, ada nih, ada keluarga yang saya tahu dia bisa mengasuh anak ini. Ditunjukkan. Tentu mereka mau ditunjukkan. Begitu disusui sama ibunya Musa, langsung diem tuh bayi. Yalah ibunya. Langsung diem. Dan seterusnya. Lihat cara Allah. Lihat Bu. Ya Allah ini kalau orang pasrah sama petunjuk Allah tuh lihatin. Tadinya ibunya waktu ngelepas takut, bukan gitu? Tapi Allah jamin gak usah takut, asal turuti perintahku. Begitu sampai di istana disusui. Karena disusui oleh istana, maka dapat gaji dari istana. Sang ibu berkata, saya tidak bisa bolak-balik ke istana begini terus. Saya di rumah, karena saya punya anak kecil, yaitu Harun. Masih kecil, setahun bedanya. Harun di rumah, saya punya anak. Kalau Harun kenapa enggak dibunuh? Karena keputusan terakhir Fir'aun setelah direvisi, keputusannya adalah bahwa tidak dibunuh semua laki-laki, tetapi setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup, setahun dibunuh. Nah itu, nasibnya Nabi Harun hadir di masa keputusan tidak dibunuh, nasibnya Nabi Musa hadir di masa harus dibunuh. Ibunya bilang, saya enggak bisa, saya punya bayi di rumah, bolak-balik ini saya enggak bisa. Akhirnya ketemu kesepakatan, ya sudah, ibu bawa pulang aja ke rumah. Nanti kapan, Kata ibunya, silahkan, Anda mau berkunjung kapanpun silahkan. Silahkan, tapi bayi ini saya bawa pulang ke rumah, saya nyusuin di rumah. Bersama anak saya di rumah. Disusui di rumah. Jadi Anda tahu, tuh bayi pulang lagi ke rumah, di pangkuan bunda, di pelukan bundanya, sekarang ditambah dengan gaji dari istana. Begitu Bu, kalau taat perintah Allah itu, kelihatannya susah dulu di awal, tapi ya Allah, di depan sana ada rencana Allah yang jauh lebih nikmat buat kita. Pasrah sama Allah enak. Ya. Mana ada coba ibu nyusui digaji sama negara? Nah itu, ibunya Nabi Musa itu. Nyusui anaknya sendiri digaji sama negara. Baik. Gitu ya, nanti silakan direnungi lagi ayat itu. Di soal qasas itu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setelah Al-Quranul Karim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan tadi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya istri-istri yang istri-istri itu adalah teladan tertinggi bagi setiap ibu. Setiap ibu. Dan Anda lihat, Bu. Ya, saya tunjukkan poin-poinnya. Karena dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya anak hanya dua. Satu Khadijah, yang kedua Maria Al-Qibtiyah. Saya hanya akan berkisah tentang Khadijah karena pembahasan kita tentang anak. Bukan tentang istri. Kalau tentang istri, ibu-ibu baca yang lain istrinya. Tentang Khadijah radhiyallahu anha, saya ambil beberapa poin dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa Khadijah radhiyallahu anha, saya kasih beberapa poin. Dan selalu kuncinya akan begini. Poin satu, Khadijah itu waktu sebelum dinikahi Nabi Muhammad kan janda. Tapi ini janda yang mendapatkan gelar wanita suci. Di masa jahiliyah, masa rusak, ini wanita suci. Selalu itu jadi kunci, Bu. Ketakwaan kita sebagai orang tua adalah penjagaan buat anak-anak kita. Ini besok sama temanya dengan Bapak di bab ini sama. Apalagi kalau Bapak lebih gamblang lagi karena di surat Al-Kahfi. Ini saya kasih bocorannya biar bisa diskusi nanti. Al-Kahfi 82 itu anak yatim, bapaknya sudah meninggal, dijaga Allah. Rumah yang mau ambruk dibangun, yang bangun dua nabi. Yang bangun rumah ibu siapa? Tukang kan? Bayangkan ada rumah dua nabi sekaligus bangun. Dua nabi bangun rumah itu. Apa enggak hebat barokah itu rumah? Ya kan? Yang bangun rumah kita tukang. Ini nabi dua. Kok bisa sampai segitunya Allah hadirkan nabinya untuk membangun rumah anak yatim, dua anak yatim ini? Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma shalih. Ini saya pernah bahas. Bahwa ayah kedua anak ini soleh. Ini kata kuncinya. Makanya kesolehan kita sebagai orang tua adalah penjagaan bagi anak-anak kita. Jadilah ibu yang soleha. Ibu yang soleha. Kalau Khadijah sampai mendapat sebutan wanita suci. Wanita suci. Di zaman jahiliyah ada wanita suci seperti Khadijah. Begitu nikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita semua tahu putra-putri Khadijah. Ya kan? Ada 6 orang itu. Di mana putra-putri Khadijah yang 6 orang berarti anak laki-lakinya ada 2, anak perempuannya ada 4. Ya. Yang dua laki-laki namanya Qasim dan Abdullah. Ya, fal awwalul Qasimu hazat takrim, kata kalimat Imam Ibn Abi Al-Izz dalam Irjuzahnya. Anak pertamanya Al-Qasim. Setelah Al-Qasim kemudian ada 4 perempuan. Dimulai dari Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna Khatimah. Gitu ya. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah Ummu Kulthum, ada 4. Kemudian At-Tahiru, Tayyibu, Abdullah. Waqila kullu ismin fardin zahi. Kemudian berikutnya Abdullah yang punya gelar At-Tahir dan At-Tayyib. Yang dua laki-laki meninggal waktu kecil, tapi yang perempuan semuanya sempat nikah nanti. Dan semua yang perempuan luar biasa istimewanya. Bahkan yang punya keturunan, beberapa punya keturunan, dan yang punya keturunan kita tahu sampai keturunannya sampai hari ini adalah Fatimah. Melalui jalur kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain bahkan mendapat sebutan Sayyida Syababi Ahli Jannah. Dua pemuda di surga. Dua pemimpin pemuda di surga. Kalau anak sampai sehebat itu, tentu sehebat apa ibunya? Kan begitu. Tentu Fatimah. Fatimah tidak lahir tiba-tiba. Ada Khadijah. Lihat rangkaian kemuliaan. Nah, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha? Masya Allah, jadi ibu. Ini bukti bahwa Fatimah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha itu kan big boss, Bu. Harta melimpah, janda kaya ini. Ya kan? Tapi dia sudah enggak perlu lagi pergi-pergi sendiri, bawa bisnisnya enggak perlu. Dia punya karyawan. Nabi Muhammad hanya salah satu karyawannya. Nah, ini nih, Bu. Ini pelajaran mahal. Kalau sampai ada karyawan. Ini kalau sampai ada karyawan menikahi big bossnya. Karyawannya yang laki-laki. Kalau karyawannya perempuan sih aman-aman aja. Tapi kalau karyawannya laki-laki. Ini menikahi bosnya yang perempuan. Sudah begitu duitnya jelas lebih jauh lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Ini harus dijadikan ibroh pelajaran. Karena tidak mudah. Kenapa Allah jadikan begini keluarga Nabi yang pertama supaya jadi pelajaran? Ini loh, keluarga yang sebenarnya modal dasarnya ada potensi masalah, tapi ternyata tidak punya masalah. Apa potensi masalah tadi? Bukankah hari ini kemudian, dan ini dibahas di pembahasan-pembahasan tentang parenting. Bagaimana kalau gaji istri atau penghasilan istri gajinya lebih tinggi daripada suaminya? Masalah apa tidak masalah? Oh, masalah. Belum dijawab, Bu. Iya, itu betul. 100 untuk ibu. Saya coba membaca tulisan sebuah majalah Islam tentang pembahasan ini. Saya baca sampai selesai tulisannya. Saya ingin tahu kesimpulannya. Kesimpulannya diambangkan. Susah menyimpulkannya, ngambang. Ya. Karena begini, Bu. Nggak, saya tunjukkan rangkaiannya nanti korsletnya di mana. Ya kan? Ini kan kayak rangkaian elektronik nih, elektrik ya. Rangkaiannya gitu. Nanti akan ketahuan di mana korsletnya. Urusan harta di rumah tangga, urusan nafkah di rumah tangga kan tugas suami. Sebagaimana ibu tahu, An-Nisa 34 itu ya, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Menafkahkan sebagian harta itu tugas laki-laki. Oke. Begitu dia tugas laki-laki, maka perempuan itu dalam Islam tidak dikasih tugas untuk menafkahi rumah tangga. Kenapa? Perempuan punya tugas yang berat. Di rumahnya udah enggak usah disibukkan dengan dia sibuk nyari duit. Tapi apakah kalau perempuan punya penghasilan boleh? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Buktinya Khadijah radhiyallahu anha paling mudah. Cuma Anda perlu tahu, Khadijah anaknya 6, tapi bisnisnya jalan terus sendiri. Di rumah dia kan. Nah itu, jadikan inspirasi itu, Bu. Ini amanah anak ini jauh lebih mahal dari bisnis besar yang saya punya. Harus itu dulu yang ditanam. Maka begitu tadi, kalau laki-laki yang punya tugas, maka kemudian perempuan tidak dibebani tugas untuk menafkahi. Sehingga laki-laki lah yang memberikan. Ternyata, hari ini ada kesalahan. Satu kesalahan pertama, perempuan dilibatkan nyari nafkah. Dilibatkan dengan sengaja, ya. Dilibatkan dengan sengaja, cari nafkah, bahkan kalau beli-beli barang itu ngitungnya, sang suami ngitungnya berdua. Besok ini saya sampaikan ke suami ibu, saya bocorin juga ini. Ya, saya ingin ngajak para bapak jadi laki-laki sejati. Makanya saya mau besok mau bicara dengan cara laki-laki. Saya bilang tadi kan, ya, saya tahu hati nurani ibu. Besok saya sampaikan bu, ibu gak usah ngomong, ibu udah banyak bicara dengan saya melalui hati. Besok saya sampaikan besok. Saya besok tinggal bilang ini pesanan bapak dari ibu-ibu. Baik, jadi perempuan ini dengan semua kesibukan rumah yang begitu gak ada habisnya. Saya itu suka merenung ibu di rumah itu, ya Allah, gak ada habisnya perempuan kerjaan di rumah itu. Gak kebayang saya kalau dia harus dengan semua jauh dia dari rumahnya itu. Sehingga ketika perempuan punya penghasilan, kalau dia punya penghasilan boleh, gak ada masalah. Yang jadi masalah kalau perempuan dibebani tugas untuk ikut menafkahi rumah, itu salah. Tapi kalau dengan sukarela perempuan membantu, namanya bantu, itu terserah perempuan. Mau bantu, mau gak bantu, gak apa-apa. Kalau dia gak bantu memang gak ada kewajiban. Kalau dia membantu itu amal solehnya perempuan. Harus begitu laki-laki itu. Ibu bukan laki-laki ya. Besok-besok itu. Tapi intinya, kesalahan yang kedua adalah ketika perempuan punya penghasilan, dia merasa saya punya penghasilan, saya gak perlu penghasilan suami saya. Gak perlu. Yang salah lagi suaminya. Suaminya merasa bahwa kamu kan punya penghasilan. Oke. Akhirnya awalnya sih bagus bu kelihatannya, tapi kalau melanggar syariat itu nggak ada yang bagus. Kelihatannya bagus, lihat apa bagus kelihatannya. Kelihatannya gitu. Ya sudah kita ini deh, kita bagi dua. Urusan bayar listrik, bayar air, bayar telepon itu urusan kamu ya, ibu dengan gajimu. Nanti urusan anak sekolah, urusan nyicil rumah, nyicil mobil, mencicil urusan saya. Oke. Ini gak benar. Ketika sang perempuan ternyata punya penghasilan lebih besar dari suaminya, terus dia, oh udahlah aku punya uang, pakai uangku aja. Selalu begitu. Yang tidak ibu sadari bahwa kita punya fitrah yang ditabrak. Fitrahnya perempuan itu menerima bu, menerima pemberian suami. Oke, lama-lama yang terjadi apa? Yang terjadi lama-lama adalah sang ibu, saya gak perlu suami. Begitu ada konflik, disitulah keluar kalimatnya. Kan kamu selama ini gak menafkahi. Gitu? Kan semuanya selama ini aku. Itu bu, lihat bahayanya pelanggaran syariat itu. Akhirnya konfliknya meruncing, susah diselesaikan. Jadi itu bahayanya. Kalau sudah begitu keadaannya, sudah bahaya. Bagaimana satu rumah perempuan gak perlu suami? Gitu? Begitu ada konflik, kalimat itu juga yang keluar. Maka ini yang menjadi ancaman buat rumah tangga. Nah, disinilah hebatnya Bunda Khadijah. Ya, kan? Big boss, duitnya banyak. Muhammad SAW hanya karyawan dan gak punya duit. Nikah. Itu apa yang terjadi? Dalam ancaman, dalam bahaya itu. Tapi yang dilakukan oleh Bunda Khadijah luar biasa. Dan ini jadi nanti jadi pelajaran pertama. Bagaimana solusinya? Ini Bunda Khadijah ngasih solusi. Bahwa Bunda Khadijah menyerahkan seluruh bisnisnya pada suaminya. Begitu nikah, dia serahkan. Kenapa? Karena suaminya juga ngerti bisnis. Ibu-ibu kalau punya aktivitas, kalau suaminya gak ngerti jangan diserahin, ya berantakan. Ini sebenarnya dalam rangka supaya Khadijah turun. Aku bukan big bossmu lagi, aku istrimu, sekarang kau big bossku. Buktinya usaha ini kau yang pegang. Satu. Otomatis uang belanja Khadijah kan gini, mana jatahku? Padahal bosnya dia kemarin-kemarin ya kan, jatahku mana? Nah, maka ibu, sebesar apapun penghasilan ibu, bahkan ibu ridho membantu suami di rumah, itu amal mulia ibu, tanpa paksaan, ya. Tapi ibu tetap harus begini ke suami, jatahku mana? Jatah bulanan. Paham? Karena inilah ikatan antar kita. Antar suami istri itu ikatannya ini, Bu. Wa bima anfaqum min amwalihim. Paham? Umpamanya gini, anggap rumah saya kebutuhannya sekian juta sebulan, umpamanya. Ah itu ya, saya harus terima ini, sini. Bisa jadi uang itu ibu tabung juga, enggak ada. Baik, enggak kepake om, ibu punya duit sendiri. Sini, kasih uangnya. Ya. Tenang Bu, besok saya sampaikan ke suami-suami Ibu. Sampaikan. Oh iya, harus sampaikan karena ini kunci qawamah laki-laki. Kemudian maka Bunda Khadijah beliau melakukan itu di awalnya karena kesetaraan itu penting Bu. Gak mesti seorang harus sama selalu, gak penting. Walaupun kesetaraan itu para ahli ilmu menyampaikan kesetaraan agama. Ini berat. Ini yang paling berat. Kesetaraan agama. Muslim dengan muslimah. Satu. Yang kedua, soleh dan soleha. Kalau sudah muslim, harus setara. Soleh dan soleha. Karena kalau gak setara, sudah muslim-muslimah tapi gak setara. Ya kan? Wah itu siksaan batin sendiri. Saya punya banyak kasus yang begitu, kasihan. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, lihat Bu, Masya Allah. Ini pelajaran berikutnya dan luar biasa buat kita. Ada hadis yang Jibril itu datang ke Nabi Muhammad. Saat itu kedatangannya istimewa, tidak biasa. Karena begitu datang, biasanya kalau datang ke Nabi Muhammad ngasih wahyu, ya kan, ngasih bimbingan, ya kan? Ini enggak, datang Jibril ke Nabi Muhammad. Muhammad, ini masih di Mekah. Itu istrimu Khadijah, itu lagi datang sebentar lagi bawa makanan. Oh iyalah Jibril lebih tahu kan? Lihat-lihat dia tuh, dalam riwayat lain makanan atau minuman. Selalu Bu, selalu. Urusan rumah, tadi saya bilang urusan rumah. Urusan makan, minum, dapur itu beda. Masakan ibu-ibu dengan masakan pembantu rasanya beda. Ya, jadi mohon dijaga betul tuh urusan dapur. Saya tahu ibu-ibu banyak urusannya. Kalaupun ibu punya pembantu 30 orang sekalipun. Ya kan? Tapi menyuguhkan teh adukan istri itu berbeda rasanya. Oh iya, Ustaz. Laki-laki itu, Mas Ustaz. Laki-laki sehebat apapun, itu kadang keinginannya sederhana banget, Bu. Orangnya boleh pinter, top, luar biasa, cerdas apa. Keinginannya apa Pak? Cuma pengen dibuatkan teh sama istri. Simpel banget. Itu bukan sembarang. Saya enggak ngayalin. Itu kalimat orang langsung ke kuping saya. Itu pejabat tinggi negeri ini, orang pinter bener. Cuma itu. Saya cuma merindukan istri itu mengadukkan teh dan kopi buat saya. Cuma itu dok. Memang di rumahnya pembantunya banyak banget. Itu loh Bu, ya. Khadijah sebentar lagi datang bawa makanan. Muhammad, kalau nanti dia datang, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Aduh lihat tuh, ada perempuan yang dapat salam dari Allah dan Rasul. Jibril yang ucap salam, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Ini datangannya agak aneh nih. Dan sampaikan padanya, bahwa Allah menjamin untuknya surga. Nah, lihat saya tunjukkan gambaran surganya, Bu. Yang disampaikan Jibril. Disebutkan adalah fi qasabin minal jannah. Qasab itu, qasab jannah itu menurut penjelasan para ulama adalah ibu tahu mutiara? Oke. Okay. Tapi yang besar kayak ruangan gini, ini mutiara dilubangi tengahnya gitu, jadi ruangan kayak gini. Jadi istana yang terbuat dari mutiara yang dilubangi tengahnya. Di mana sekarang ada yang punya? Gak sembarang Bu istananya Khadijah di surga itu. Oke, sudah kebayang ya? Ini ruangan nih. Ruangan. Ini sebenarnya adalah mutiara yang dilubangi. Tengahnya. Satu, yang kedua kata Jibril tidak ada kegaduhan di sana. Jadi kabarkan untuk Khadijah sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang dilubangi itu, tidak ada kegaduhan di sana, itu satu. Yang kedua, dan tidak ada kelelahan di sana. Ini kalimat dalam betul, Bu. Itu kan Khadijah lagi bawa makanan. Saya tahu ibu-ibu capek di dapur. Gitu. Di dapur lelah, wah suka karuan lah itu. Saya tahu itu kelelahan. Maka dihibur, enggak apa-apa. Kelelahanmu ini akan dibayar oleh Allah dengan istana yang tidak ada lagi kelelahan setelah itu. Tapi lelahlah kamu sekarang. Ada bayarannya itu. Oke? Ada bayaran itu. Dan ternyata kalau rumah itu rumah surgawi, kayak rumahnya Khadijah di surga, itu disimpulkan dengan dua kata tadi. Tidak ada kegaduhan, teriak-teriak. Woi, susah amat dikasih tahu kamu ya. Ya kan? Enggak ada kegaduhan di rumah. Yang kedua, tidak ada kelelahan di rumah. Kalau orang didik anaknya di luar di rumah sampai lelah hatinya. Lelah fisik itu biasa, Bu. Ditidurkan juga hilang. Tapi kalau lelah jiwanya, ya kan, orang bilang makan hati nih anak nih, ya kan? Itu masalahnya. Nah, itu dua tolok ukur rumah surgawi. Baitun fil jannah. Rumah surgawi itu ciri khasnya itu. Tidak ada kegaduhan, tak ada kelelahan. Lelah fisik bisa dihibur dengan hati yang bahagia. Tadi saya sudah bilang di depan. Itu Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga di dalam keadaan naungan sang bunda yang seperti itulah tumbuh anak-anak istimewa. Kesucian itu keteladanan tadi. Kesucian sang bunda yang luar biasa solehannya. Nah, Khadijah ini tadi pun menjadi selimut istimewa bagi suaminya. Zammiluni, selimuti aku. Khadijah selimuti suaminya. Datang udah gemeteran, gemeter, panik dan gemeter. Wah, mukanya sudah sangat takut. Diselimuti. Begitu diselimuti, jangan dicecar dulu pakai pertanyaan. Khadijah itu cerdas. Perempuan yang cerdas tahu bagaimana berinteraksi dengan suaminya. Jangan dicecar dengan pertanyaan. Anda bisa bayangkan, semua peristiwa ini tuh anak-anak yang lihat loh. Maksud saya, itu kan di rumah peristiwanya. Peristiwa di rumah. Dan itu kan umur 40 tahun Nabi Muhammad. Gitu? Muhammad sudah umur 40 tahun. Waktu nikah Nabi Muhammad umur baru 25 tahun. Artinya sudah ada anaknya. Jadi semua yang ibu lakukan di rumah itu, semua di bawah teropong mata anak-anak kita, Bu. Jadi Anda harus sangat hati-hati. Ini ada diselimutin. Dan Khadijah berkata, enggak, bahkan enggak ditanya, enggak ada, belum di ngomong juga. Kata Khadijah, kalla la yukhzikallahu abada. Tidak, suamiku, enggak mungkin. Tidak mungkin Allah membuatmu menjadi hina. Enggak mungkin Allah merendahkan dirimu. Innaka la tasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haq. Disebutin kebaikan suaminya, Bu. Karena kamu orangnya rajin silaturahim. Kamu orang yang menghormati tamu. Kamu orang yang siap menanggung beban. Kamu orang yang biasa membantu orang yang kesusahan. Lihat tuh. Disebutin semua kebaikan suami. Suami itu tenang gitu. Ya? Punya istri yang mendukung luar biasa. Dan ini istri yang luar biasa. Dan itulah kemudian setelah diberikan kalimat itu kan mulai reda. Kemudian Khadijah ngasih solusi. Kata Khadijah, aku punya saudara aku punya anak sepupu, anak pamanku, sepupuku. Dia bisa baca Alkitab. Kan? Dia bisa baca tulis Alkitab. Nanti kita ke sana untuk kita tanyakan ini apa. Ya, maka begitulah, pergilah ke Warokoh dan kemudian Warokoh mengatakan bahwa yang datang kepadamu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Nah itu Khadijah radhiyallahu anha yang istimewa luar biasa, dan silakan dibaca karena Khadijah itulah istri Nabi yang punya anak 6. Dan mau didik anak, tanyakan pada Khadijah radhiyallahu anha kayak apa sih kiprahnya beliau mendidik anak-anak itu. Tapi biramatilah. Sik lagi waktu saya. Di 15 terakhir saya mau, 15 menit terakhir saya mau simpulkan tentang pembahasan ibu yang sebagai teladan ini. Mari kita simpulkan beberapa hal. Bahwa ternyata urusan mendidik, urusan perempuan sebagai ibu mendidik anak-anaknya, ternyata harus bermula dari istri. Posisi ibu sebagai istri yang baik. Sudah saya uraikan panjang lebar. Kemudian, bahwa kesolehan seorang istri, kesolehan seorang ibu, itu yang menjaga anak-anak. Anak-anak dijaga Allah. Kan hari ini kan Masya Allah, apa saja yang penyakit fisik, yang kecelakaan fisik, yang penyakit moral, yang segala macam itu, orang tua jadi khawatir. Tapi tadi Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dengan kesolehan ibu-ibunya. Makanya Quran menggambarkan wanita dengan fassolihat, yang solehah. Dan tadi muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin taibati wabqar. Itu semua kesolehan. Itu kesolehan. Kemudian tadi pun bahwa ternyata para wanita yang tadi saya sebutkan tentang kemuliaan wanita Quraisy. Wanita Quraisy, maka lakukan itu. Anda bisa melibatkan anak-anak loh di rumah untuk itu, ya kan? Umpamanya ikut meriayah tadi, mengatur, menjaga. Kan anak-anak bisa Anda ajari. Ayo kita rapikan rumah kita, ayo kita ini, itu Masya Allah. Itu amal besar di hadis ini. Yang hadis tadi tentang Quraisy, wanita terbaik itu wanita Quraisy. Ya. Dan kan poin satunya adalah lembut, kasih sayang pada anak-anak. Ya, itu Masya Allah keteladanan luar biasa buat anak-anak ketika nanti mereka berumah tangga, mereka mereka tahu beginilah cara mengasihi anak-anak. Kemudian tadi menjaga, tadi menjaga, mengayomi, meriayah, mengatur yang baik urusan rumah. Urusan rumah jaga, diatur yang baik. Dan sekali lagi ini bisa melibatkan anak-anak kita dan seterusnya dalam program merapikan, mengatur, memperindah urusan rumah. Jadi jangan disepelekan, memperindah urusan rumah itu. Kemudian bahwa yang tadi saya sampaikan tentang merekayasa tadi itu, sebenarnya ada poin bahwa apa saja yang harus dicontohkan oleh ibu pada anak-anaknya terhadap suaminya, yang suami itu kan berarti terhadap ibu posisinya suami, tapi untuk anak-anak kan ayah mereka. Oke, maka itu keteladanan ini juga sangat tinggi. Sehingga memposisikan sang ayah pada posisi kawamah laki-laki itu. Ya, posisi kepemimpinan, posisi di rumah tadi yang sudah saya ceritakan, bahkan bagaimana anak-anak itu diajarkan, dicontohkan oleh sang bunda, dicontohkan bagaimana caranya menaati laki-laki, menaati suami. Jangan malah diajari melawan bapaknya. Atau diajari membohongi bapaknya. Ini pendidikan kesalahannya fatalnya luar biasa. Ya, hati-hati. Anda boleh marah sama suami, Tetapi jangan Anda tularkan kebencian itu pada anak-anak. Karena itu ayah mereka. Walau Anda punya masalah, tapi itu ayah mereka. Ya. Jangan, apalagi ngajari bohong. Nanti kalau bapakmu datang, bilang aja begini, padahal bohong. Itu enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Itu di pendidikan fatal banget itu. Fatal sekali. Itu keteladanan loh. Besok-besok anak-anak, besok-besok yang dibohongi sama anak adalah Anda. Iya, karena Anda yang ngajari. Ini senjata makan tuan itu. Ya, dia akhirnya bohong, belajar bohong dari bundanya. Dan kadang-kadang tidak sadar itu. Jadi justru harus diposisikan di posisi yang tinggi. Ya, namanya manusia, sekali waktu ada konflik apa segala macam, tapi jangan sampai menjatuhkan posisi sang ayah di mata anak-anaknya. Karena tetap itu adalah ayah mereka, ayah anak-anak kita. Kemudian juga tadi, Bu, bahwa tugas yang saya sampaikan paling depan, bahwa tugas yang seharusnya kecil ya tolong dikecilkan. Sosialita. Jadi ibu-ibu sosialita. Dikecilkan, Bu. Kecilkan, karena memang itu perannya kecil. Perempuan perannya kecil di situ. Bukan tidak ada ya, perempuan tetap harus hadir di peran sosial, tetapi tugas besar laki-laki di sana posisinya. Berbagi tugas. Ya, jadi itu juga mohon dijaga betul itu. Ini menjadi keteladanan luar biasa. Dan terakhir adalah ibu-ibu memang harus belajar betul tentang dalam Islam itu setiap fase yang dilewati oleh anak-anak kita, jenjang usia, di setiap jenjangnya itu apa yang mereka seperti apa, dan kita akhirnya harus tahu apa yang harus kita lakukan di setiap jenjangnya. Maksud saya apa? Contohnya gini. Karena ini semua berhubungan dengan keteladanan. Saya kasih contoh. Ketika Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum. Saya pernah bahas ini, pembahasan ini di sini juga. Membahas tentang masalah harta. Harta yang diberikan kepada anak. Apapun bentuk harta, mau uang, mau handphone, mau sepeda, mau sepatu, mau tas, mau apapun. Itu dalam Islam ada ukuran namanya rusda, yang kita pernah bahas. Ya, usia rusda. Rusda, kata rusda itu artinya orang yang sudah dapat petunjuk. Dan petunjuk itu bermula dari akal yang sudah utuh. Maka dia bisa mencerna, memilah, memilih, menimbang, itu. Ya, itu rusda. Nah, umpamanya Anda ketika sedang melatih rusda, anak sudah menjelang balik nih, kita ajari rusda. Kemudian Anda bicara tentang, nak, orang hidup itu jangan mubadir. Karena Allah berfirman, wala tubadir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin. Temannya setan. Lihat tuh, kalau Anda tidak memberikan keteladanan, maka anak-anak tidak akan pernah mendengar Anda. Apaan? Mama tasnya 10. Paham? Itu maksud saya. Makanya tolong Anda tadi, sebelum anak-anak kita mulai dari kita. Kalau Anda ingin anak-anak rajin sholat, sholat sunnah, Anda mulai duluan. Kalau Anda ingin anak-anak rajin baca Quran, Anda duluan. Kan? Kalau anak-anak menghormati orang lain, maka hormat Anda duluan menghormati orang lain. Kalau anak-anak hemat, maka Anda duluan hemat. Harus begitu. Kita tahu bahwa kita tidak akan secepat anak-anak kebaikannya. Ya toh, wah, anak-anak hafalan kita sudah, anak kita sudah berjus-jus. Ya toh, kita masih jus 30. Alhamdulillah. Saya cuma punya jus mangga di sini malah. Masalah. Jadi gitu ya teman-teman. Makanya di mulailah Anda memulai, anak-anak lihat. Jadi kalau program hariannya gampang sebenarnya, gampang benar. Ini besok akan saya klikkan dengan bapak-bapak. Iya, Pak. Saya kasih ini, dan ini dicontohkan oleh orang hebat dalam sejarah Islam. Tapi memang harus bapak-bapak yang mimpin, ya, besok saya sampaikan. Tapi ibunya mengawal itu. Gampang, ini gampang banget, Bu. Gampang banget. Enggak rumit. Asal ini dijaga komitmen, enggak usah lama-lama. Oke, pokoknya bapaknya sibuk banget. Oke, sibuk. Sibuk sekali, oke. Insya Allah kalau enggak kemana-mana segala macam, subuh bangunlah ya. Kan muslim, maksudnya enggak sholat subuh. Subuh bangun. Subuh bangun, Masya Allah, masih cukup waktu. Sampai anak-anak berangkat sekolah. Ambillah waktu itu. Rutinkan setiap pagi, duduklah bareng. Duduklah bersama anak-anak itu. Ya kan? Sama anak-anak. Umar bin Abdul Aziz, Bu, itu khalifah. Khalifah. Ibu kotanya di Damaskus, Suriah, wilayahnya membentang ke timur sampai wilayah Soviet sana. Membentang ke barat, nyebrang sampai sudah menjelang masuk ke Eropa. Lewat Afrika. Anda bisa bayangkan kesibukannya kayak apa, ya toh? Masih sempat tuh. Anaknya 17. 17, mana ada orang soleh anaknya sedikit. Ada orang soleh. Anak soleh anaknya sedikit sayang lah, ya toh. Loh iya, Bu. Loh ibu-ibu solehah begini anak sedikit kan sayang. Nah, iya. Bung ibu anaknya punya 2. Wah bagus, pinter-pinter, solehah. Kenapa cuma 2? Kalau 20 aja, baik negeri ini. Iya kan? Gitu Bu. Ya toh? Saya semangati. Besok saya punya cara menyemangati bapak-bapak lain lagi caranya. Itu rahasia laki-laki besok. Ya. Gitu ya? Nah. Jadi di maka ketika tadi Bu, ketika anak-anak kita, kayak Umar bin Abdul Aziz itu ngumpulin anak-anak. Beliau orang sibuk sekali, tapi beliau sempatkan ngumpulin itu seminggu sekali cuma. Dicari hari baik, waktu itu hari Jumat, kan zaman Islam dulu Jumat itu libur. Kumpulkan. Ini bisa ibu lakukan di hari libur juga. Walau cuma seminggu sekali. Libur, ngumpul. Dipimpin oleh bapaknya. Bapaknya mimpin, ada ibunya, ada seluruh anak, sekian belas anak itu dikumpulkan. Umar bin Abdul Aziz cuma minta anaknya baca Quran gantian. Dimulai dari anak yang paling besar. Tuh, Bu. Bukan masalah baca Qurannya saja, baca Qurannya jelas mulia sekali, tapi ini di situ ada komunikasi, di situ ada duduk bersama, di situ ada bersentuhan fisik, di situ ada kenikmatan memandangi wajah ayah, ibu dan wajah anak-anak. Dan seterusnya. Itu kalau semua yang itu dilakukan itu akan jadi keteladanan luar biasa. Ya, dan saya tutup dengan menurut sebuah riwayat bahwa ini adalah kalimatnya Imam Syafi'i, Allah alam, kalimat Imam Syafi'i. Ya, ketika beliau menasihati guru anaknya Harun Ar-Rasyid. Ya. Bahwa salah satu nasihatnya gitu, perbaikilah dirimu sebelum kau perbaiki anak-anak itu, karena matanya anak-anak itu terikat di matamu. Artinya apa yang kamu lihat, dia mereka ikut melihatnya. Ya, jadi perbaiki dulu dirimu sebelum kau perbaiki anak. Jadi kuncinya gampang banget Bu kalau teladan itu. Pokoknya ibu dulu yang menjalankan. Bahkan tanpa ibu, tentu ibadah harus karena Allah. Tapi artinya gitu, bahwa ibu-ibu ketika anak-anak melihat ibu-ibunya, ibu selalu ngelihat ibunya lagi baca buku, ntar anaknya datang, pergi, terus datang lagi ngelihat ibunya lagi sholat, terus datang, pergi lagi, ibunya lagi, semua kebaikan yang dilihatnya. Dan anak pasti akan niru. Kalau setiap saat anak lihat Anda baca buku, anak pasti senang baca buku. Jadi kalau ada yang bilang, gimana ya Pak cara yang buat anak saya cinta buku, gampang banget. Gampang banget. Gampang yang minta ampun. Enggak pakai teori aneh-aneh, Bu. Beneran, saya jamin. Biiznillah. Bunda sudah sekali, bapak ibunya sibuk baca buku. Terus, sediakan buku mereka. Terus, satu lagi, terakhir, adalah hilangkan semua yang mengganggu buku. Yang anak asik akhirnya enggak memegang buku. Sudah, selesai. Mudah banget. Anda baca buku itu, Nek. Setiap hari baca buku, baca buku, baca. Besok anak niru. Sehingga jangan sampai mata mereka jatuh melihat bahwa kita sedang asik bermain. Hanya asik menghabiskan umur dengan hal yang tidak manfaat. Atau waliyadzubillah kita malah sedang melakukan sebuah dosa. Hati-hati, betul. Itu kan tema keteladanan, hati-hati sekali. Ya. Karena itu sangat krusial. Dan kalau ini berhasil, di tema keteladanan ini kita berhasil, maka berikutnya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Ya, karena saya umpamanya akan mudah bicara ke anak-anak saya dengan dalam tema hemat umpamanya tadi, tidak mubazir. Kalau saya tidak mubazir. Itu mudah sekali, saya akan bicara akan dengan gagah sekali. Tapi kalau enggak, gimana mau ngomong kita kan? Oh, kita aja masih begini. Pokoknya saya bilang, ayo nak sholat tepat waktu. Apa? Bapaknya enggak sholat tepat waktu. Gitu. Wong kalau ada adzan juga enggak peduli, TV masih nyala terus kan. Bapak ibunya masih asik depan TV-nya. Itu yang begitu-begitu itu, Bu, yang menjadikan sulit menjadi anak. Padahal kalau itu ditaati aja perintah Allah, kita mulai dulu sebelum mereka biarkan anak-anak akan lari lebih cepat. Saya udah bilang tadi, anak-anak akan lari sangat cepat melebihi kita. Enggak apa-apa. Kita senang itu. Karena mereka harus lebih baik daripada kita kan. Gitu. Wallahualam bisawab. Mudah-mudahan ngobrol kita ini bisa sedikit banyaknya ya memberikan 1-2 poin yang bisa ibu diskusikan dengan suami di rumah dan juga bisa dicoba. Silakan dicoba, Bu. Dicoba. Kan kita ingin tadi kan didik anak itu dimudahkan Allah tapi hasilnya dahsyat. Itu kita ingin sekali. Wallahualam bisawab. Kembali ke Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan materinya. Sebelum itu sambil menunggu pertanyaan, ya silakan dinikmatin Ustaz jus mangganya Ustaz. Mungkin kesimpulannya ya Ustaz yang tadi itu kesolehan ibu atau orang tua ya bisa menjaga anak keturunan kita itu di surat Al-Kahfi Ustaz ya bisa ada di sana dan juga ibu-ibu bisa mencontoh wanita Quraisy sebagai teladan. Selanjutnya, ibu-ibu juga bisa membantu ayah dalam pendidikan anak menaati pemimpin keluarganya. Ini saya ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana memberikan motivasi kepada pasangan kita yang pemalu? Jazakallah khair, Ustadz. Iya. Pemalu, Ustadz. Ini pertanyaan bagus. Jangankan pemalu, Bu. Ini mohon maaf, banget saya cerita, mohon maaf. Ini di riwayat ada masalahnya, zaman dulu. Zaman kisah zaman dulu, zaman sahabat. Ada seorang laki-laki yang lemah syahwat. Sehingga enggak ada perempuan yang mau menikahi dia. Kemudian ada seorang perempuan yang tampil dan berkata, "Kenapa tidak mau? Berikan ke saya. Ini kan karena kalian tidak mengerti caranya. Serahkan ke saya." Dan betulan, Bu. Begitu nikah ternyata luar biasa. Artinya bahwa inilah suami umpamanya orang pemalu itu mungkin agak jarang bicara, jarang interaksi, jarang berekspresi, ya kan? Kan? Ini memang begini. Masalahnya ini memang biasanya ada faktor di masa lalunya tentang ada salah didik. Ini juga pelajaran, Bu, jangan sampai terulang di anak-anak. Itu hikmahnya pentingnya interaksi sosial. Karena laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang makhluk sosial. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata Nabi SAW bahwa Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhahum khairun minalladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum. Orang beriman yang mau ngumpul bercampur dengan manusia, dengan masyarakatnya, itu lebih baik daripada yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakatnya. Padahal ya Bu, padahal di zaman seperti ini kan kita suka khawatir, nah ini kalau nanti ngumpul bergaul, salah gaul kan masalah sendiri. Tapi lihatlah, Nabi sampai katakan yang mau berkumpul, makanya kata pertamanya beriman dulu. Dia sebelum berkumpul, bergaul punya iman dulu, setelah itu harus bergaul. Harus kumpul, bergaul sama orang lain. Itu lebih baik kata Nabi, dibanding orang yang beriman tapi gak pernah gaul sama orang lain. Penting, jadi berinteraksi itu penting. Ya. Mudah-mudahan ada di anak emas, bapak-bapak suka kemana begitu, kumpul-kumpul. Ada, Sat. Iya kan? Olahraga biasanya. Olahraga. Futsal. Iya, futsal. Tapi saya jarang ikut. Mungkin nanti bisa mulai, Sat, anak ikut. Ah, iya, Sat. Ya. Naik gunung, menyeberangi benua, ya kan? Iya. Saya mengeringkan danau. Mengeringkan kerjaan danau. Kerjaan laki-laki, Bu, mindahin gunung. Nguras lautan gitu, Sat. Nguras lautan. Nguras lautan, Masya Allah. Agar dapat mutiara, Sat. Iya. Ya, nguras lautan. Dapat mutiara, dijual, Sat, ya. Iya, karena mutiara. Dikasih istri. Ya, interaksi itu mahal, penting, Bu. Jadi mohon di suaminya didorong. Saya nggak tahu masalahnya apa, karena mungkin ada poin-poin lain, tapi pemalu itu karena tadi berinteraksi sama orang lain. Bagaimanapun keadaannya, interaksi dulu. Tentu pilih orang-orang yang baik, ya, komunitas yang baik, itu disuruh untuk berinteraksi. Kalau pemalu itu sifat perempuan, jadi malu itu harusnya punya perempuan. Karena itu Quran mengatakan. Quran di surah Al-Qasas menyampaikan tentang perempuan mulia itu ternyata tadi salah satu punya sifat malu. Harus punya sifat malu. Kalau laki-laki begitu. Oh, karena dia tampil pemimpin. Kalau ngomong aja malu, bertemu orang malu. Kalau mau ngomong gak jadi ngomong itu. Memang itu ada salah didik di dulunya. Saya gak tahu masalahnya apa. Tapi tadi sudah suruh bergaul dulu. Suruh bertemu dengan orang-orang baik. Dan tempat kumpul yang paling top itu di masjid, Bu. Makanya tolong suruh jaga sholatnya 5 waktu dimanapun beliau adanya. Dan kalau di masjid itu tolong sama orang lain ya nyapa, ngobrol. Karena Nabi dengan sahabat itu di masjid bukan cuma sholat terus pulang. Salam, terus assalamualaikum, apa kabar? Oh iya, gimana? Berani melarikan diri. Ya. Dan kalau di rumah, itu kan di luar. Kalau di rumah tentu ibu-ibu yang berperan, ini pahalanya besar, Bu. Ibu-ibu yang harus berperan. Bisa ibu sendiri, bisa ibu libatkan anak-anak. Gitu. Kadang-kadang gitu, Bu. Sama ibu malas ngomong, tapi sama anak kan mau ngomong. Karena, ya kan? Jadi ibu-ibu ajak bincang, ajak ngobrol, ada ini, ajak mendiskusikan tentang anak yang pertama, mendiskusikan anak yang kedua, mendiskusikan ini, mendiskusikan itu. Nanti anak-anaknya juga gitu. Ada di antara anak ibu yang mungkin diberikan Allah lisan yang mudah untuk bertutur, ngobrol. Ajalah ayahnya untuk berbincang. Interaksi di dalam rumah itu juga begitu. Terus satu lagi, Bu. Hindari hal-hal yang membuat beliau semakin menyendiri. Contohnya gadget. Orang yang normal saja, begitu dia megang gadget, jadi gak normal, Bu. Jadi istri kedua, Sat, ya? Happy namanya. Istri pertama, Sat. Oh, istri pertama. Istri pertama. Happy istri namanya, Sat. Begitu ya? Happy. Apa itu? Ya, HP itu happy. Oh. Ya. Istri keduanya jadi, Sat. Punya happy dia. Yeah. Lebih banyak waktu happy. Apapun lah, apapun. Karena nanti itu, begitu dia makin asik dengan dunianya sendiri semua. Media sosial itu kan interaksi yang semu. Namanya juga maya. Iya. Jadi namanya bukan happy. Bukan happy, Zat. Maya, Zat. Saya ganti nama Maya. Happy Maya, Zat. Nah. Maya. Happy boleh Maya. Juga, Zat. Happy Maya. Boleh juga, Happy Maya namanya. Boleh, Zat. Namanya juga dunianya Mbak Maya, itu gak ada yang nyata, Bu. Semuanya Maya. Maya. Happy Maya Goib. Yeah. Jadi kalau ada Bu Maya itu memang gak pernah nyata adanya beliau. Iya. Iya, bukan itu memang dia harus... itu berinteraksi orang segala macam itu ya. Memang ini agak perlu perjuangan ibu ya, Biasanya orang pemalu itu ketika dia meminta saja itu bahkan tanpa memaksa, gak ekspresif, gak maksa. Ketika dia marah, gak suka dan marah, itu juga tidak terlalu menampakkan ekspresinya, cuma bilang aku gak suka, gitu tok. Padahal muarahnya udah selain itu, udah gak suka aku. Gitu. Atau dia minta sesuatu itu. Nah itu Anda memang harus sangat sensitif untuk itu. Tapi jadikan itu untuk menjadi pemancing untuk bicara. Untuk bicara, untuk berinteraksi, untuk itu. Itu penting. Ya? Mudah-mudahan poin-poin itu bisa bisa membantu mudah-mudahan ya. Wallahualam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya pertanyaannya, apakah masih bisa mendidik anak yang sudah terlanjur salah pergaulan? Bagaimana step-stepnya? Ya, pergaulan itu sekali lagi makhluk kita ini, karena kita makhluk sosial, Bu, dan mestinya memang bergaul. Makanya saya minta betul, Bu, ini sebelum yang terlanjur ya, siapkan dulu anak-anak sebagai anak yang beriman sebelum memasuki usia sosial. Usia sosial itu usia balig. Kalau anak sudah balig, sudah mencapai usia balig, maka itu sudah usia sosial. Bahkan sebelum balig, menjelang balig, usia tamyiz dia namanya, menjelang balignya itu dia sudah mulai menyetarakan Anda dengan temannya. Kan mulai sama pertimbangannya. Kemarin-kemarin sih enggak usah Anda ajak, dia pengen ngikut. Ya kan? Tetapi sekarang Anda tawari pun dia bilang aku punya acara sama teman-teman. Itu anak sudah menjelang anak sosial betulan. Oke, kalau sudah balik sudah sempurna. Nah, sebelum itu sudah harus beriman anak itu, jadi anak soleh. Karena dia akan bergaul. Tidak bijaknya kita adalah di usia yang seharusnya usia yang kita pegang. Dan itu yang Allah berikan, gak ada orang yang ganggu, itu malah kita lepas. Tapi saatnya dia harus kita lepas dan harus jadi makhluk sosial. Tadi efeknya kayak tadi contohnya pemalu. Harus jadi makhluk sosial, malah kita tarik ke rumah karena kita khawatir. Itu salah. Ya, maka siapkan yang betul. Kita punya waktu sampai usia balig. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur kan sebenarnya kan faktor ini kan sebenarnya faktor dia berkomunitas. Dan alhamdulillah saya bersyukur hari ini banyak komunitas baik-baik. Pertemanan banyak baik-baik. Anak muda kumpul-kumpul juga masya Allah sudah mulai banyak yang ngumpul, ngapi ngaji. Dia ada ngapain gitu, ngaji. Gitu. Itu perlu dikumpulkan dengan teman-teman muda yang seperti itu. Mengganti komunitas. Dan saya tahu itu tidak mudah, tapi dia dilakukan bertahap. Ganti komunitas itu. Dan orang, itulah kenapa orang tua, tapi tadi Bu, orang tua memang harus ikut campur. Oh iya. Tapi memang dia harus diberikan ilmu dulu, disuntikkan ilmu tentang pertemanan, pentingnya pertemanan, bahayanya salah milih teman, apa gitu. Itu harus diberitahu. Diberitahu. Tapi gini, karena itu anak yang sudah balig, maka Anda juga harus pandai cara berbicaranya. Kalau Anda serang teman-temannya langsung, itu sama berharganya dengan ketika dia mendengar Anda diserang oleh orang lain. Karena buat dia orang tua berharga, teman juga berharga. Maka Anda cara bicaranya jangan nyerang selalu itu teman-temanmu itu manusia atau bukan sih. Bahasanya jangan begitu. Ya. Jadi berbahasalah, bahkan kalau melipir sedikit gitu bahasanya Bu, itu cakep banget ya kan? Ya, bahwa nanti kemudian ada kita harus koreksi langsung enggak apa-apa, tapi berbahasalah yang baik. Karena itu teman itu buat dia sangat berharga. Sangat berharga. Jadi jangan menjatuhkan tiba-tiba patah. Itu kalau patah enggak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi dibekali dulu ilmu, dibekali ilmunya yang baik tentang pertemanan, ya, tentang Islam, tentang pertemanan, tentang masa depan. Makanya gini loh, Bu. Sebenarnya semua ini itu selesai ketika tertanam visi yang sangat kuat tentang masa depan dia seperti apa. Nanti kita akan kembali ke situ lagi. Ada masalah, balik situ lagi. Ada masalah, balik situ lagi. Gitu. Dan itu tidak bisa sekali. Itu harus diobrolkan setiap hari. Kalaupun tidak setiap hari, sering diobrolkan tentang visinya. Kita mau ngapain, kamu mau jadi apa, mau bagaimana, dan segala macam. Dan yang paling hebat tentu ketika dihubungkan dengan Islam. Islam, karena masa depan ini milik Islam, maka kalau kamu pengen punya masa depan, maka bersamalah dengan Islam. Itu kata kuncinya. Al-mustaqbal li hadzal din, masa depan milik agama ini. Kalau pengen punya masa depan, maka ikutlah gabung dengan agama ini. Apapun itu, tapi gambarnya harus detail, Bu. Ngobrol detail gitu. Apapun digambar ke sana. Apapun di sana gambarnya. Ya. Jadi ketika ngobrolin ada masalah tadi termasuk dengan teman, akan bisa dibalikkan ke sana. Bagaimana kita mau bagaimana kamu bisa mencapai yang kita mau, poin-poin yang sering kita bicarakan, kalau temannya seperti ini kan enggak mendukung kamu ke sana. Pamannya. Jadi visinya memang ditanam kuat-kuat. Begitu sudah ditanam kuat-kuat, nanti semua balik ke sana, balik ke sana, balik ke sana, apapun balik ke sana. Gitu ya, tapi tanam kuat dulu. Dan cara menanam kuat itu juga gampang, Bu. Gampang. Sering ngobrol. Jadi jangan jadi orang tua yang pendiam kalau sama anak. Ngobrol itu bisa mantap. Ngobrol. Apa saja dikaitkan untuk menguatkan visi hidup. Apa saja. Nonton TV nih. Gak ada hubungannya sebenarnya. Nonton apa gitu. Dihubungkan. Nanti peristiwa apa dihubungkan. Di jalan-jalan bareng lihat apa dihubungkan lagi. Ngerti gak maksud saya? Saya kasih contoh. Ada seorang ibu ngajak anaknya keliling jalan-jalan Eropa sampai ke Rusia. Ini ngabisin uang recehan suaminya. Begitu dia bilang bahwa Ustaz, saya ini kemarin jalan-jalan, waduh, ada pertanyaan anak saya enggak bisa saya jawab. Saya bilang, apa Bu pertanyaannya? Begini, waktu kami masuk ke gereja besar-besar, gerejanya bersih, wangi, apa. Begitu masuk masjid bau pesing, enggak keurus. Nah, terus anak saya nanya, kok bisa, Ma? Ini gimana ceritanya muslimin? Kok katanya mengajari kebersihan malah masjidnya enggak karuan gini. Malah masuk gereja malah bagus-bagus. Saya bingung jawabnya, Ustaz. Saya bilang, jangan bingung. Saya cari cara jawab. Apapun peristiwa, gunakan itu untuk mengait kebesaran dia di kemudian hari. Paham caranya? Gimana caranya ngomongnya? Kan tadi saya bilang, masa depan milik agama ini toh. Maka numpang saja ke agama ini, nanti kita punya masa depan. Kalau enggak punya masa depan. Itu kata kunci semuanya. Oke? Gimana caranya jawab tadi? Gampang. Saya bilang gini, Bu, cara jawabnya. Nih, gini, Nak, kamu tahu. Inilah masalah muslimin hari ini. Muslimin itu sebenarnya di masa lalunya itu bersih, rapi, luar biasa. Nah, orang-orang itu, orang-orang Eropa, Rusia ini dulu semua belajar kebersihan dari muslimin. Mereka dulu ya kotornya sama kayak muslimin ini sekarang. Dulu. Nah, tapi karena mereka kemudian tidak lagi dekat dengan agamanya, mereka lupa ajarannya, sementara ajaran ini sudah pindah ke mereka dan mereka sedang menikmati ajaran kebersihan, ajaran apa segala macam itu. Emang begini, Nak. Karena inilah kenyataan hari ini, itu kenapa muslimin kalah hari ini, tidak memimpin dunia. Nah, itulah kenapa Bunda ajak kamu jalan-jalan. Karena Allah berfirman suruh jalan-jalan, gitu. Untuk melihat keadaan ini. Kenapa Bunda ajak jalan-jalan? Supaya kamu tahu bahwa muslimin ini memerlukan orang-orang hebat seperti kamu. Yang bisa mengembalikan kebesaran Islam masa lalu untuk kembali hadir lagi. Dan masa depan ini milik agama ini. Paham? Gitu, Bu. Ngobrolnya gitu. Ngobrol apa aja, enggak ada hubungannya. Tahu, kamar mandi pesing sama itu ada hubungannya. Apa saja masukkan. Kalau sudah kuat, ada saja namanya anak punya masalah, ada aja salah berteman, ini itu segala macam, balikin lagi, kait lagi. Nanti diingat lagi. Oh iya ya, saya kan pengennya begitu besarnya, kalau temannya sama ini mah enggak. Gitu ya. Jadi kuatkan dulu visinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan, bagaimana menjadi ibu sekaligus ayah yang dititipkan anak-anak sedangkan sebagai ibu harus bekerja. Kiat-kiat apa saja yang bisa mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak soleha, soleh dan soleha. Syukur. Ya, bagaimana jadi ibu sekaligus jadi ayah? Ini sulit. Sulit, sulit dan berat. Tapi apakah bisa? Bisa. Buktinya gampang. Maryam bisa dididik sama ibu single parent. Ismail bisa dididik sama ibu single parent. Hajar itu single parent, sendirian didik di padang pasir Mekah. Suaminya di mana? Di Palestina. Jarang dikunjungi. Suaminya kunjung, tahu-tahu disoleh anaknya. Bisa. Bisa. Terus bagaimana caranya? Ada banyak poin. Saya tidak tahu masalah single parentnya yang poin mana, yang jenis mana. Apakah jenis yang suaminya meninggal, atau jenisnya suaminya masih hidup tetapi tidak bersama dia, atau jauh dari dia, atau sudah cerai, atau ada tapi tidak ada, ya kan? Saya tidak tahu jenis yang mana. Ada tapi dunia maya tadi. Dunia maya, nah, maya sama happy. Nah, cuma ada seonggok daging dan tulang yang tak berarti di pojok sana. Duduk terpekur dengan mayat tadi itu. Nah, yang manapun, maka kan perempuan tidak mungkin berubah jadi laki-laki. Laki-laki juga tidak mungkin berubah jadi perempuan. Maka ibu harus maksimal sebagai perempuan, itu dulu. Umpamanya kalau ada, saya harus bekerja, Pak, menghidupi anak-anak, oke. Tentu banyak pilihan pekerjaan, karena harus menghidupi anak-anak itu tugas yang tidak bisa ditugaskan ke orang lain umpamanya, kecuali bisa, kalau itu bisa diwakilkan ke orang lain maka Anda harus fokus di anak-anak. Tapi kalau tidak, Anda mesti bisa bekerja, beraktivitas. Tapi kalau Anda masih bisa memilih pekerjaan, jenis pekerjaan yang masih memungkinkan untuk bertemu anak-anak lebih banyak, sudah kerja, sudah sendirian didik anak, kemudian anak jarang ketemu pula, itu memang agak rumit. Ya, tapi okelah, anggaplah yang paling buruk tadi, Pak. Ya, tentu Anda pulang muka sudah sore, kadang malam segala macam. Oke. Maka saya kasih beberapa poin dan dari Quran tentang kisah tadi, kisah istrinya Imran dan kisah Hajar mendidik Ismail. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Bahwa kalau kasusnya umpamanya cerai atau meninggal sang suami, maka dia punya pilihan. Apakah dia mau memilih seperti Ummu Salamah atau dia mau memilih seperti Ummu Darda? Itu dua pilihan yang berbeda. Ummu Salamah, ketika Abu Salamah sang suami mau meninggal, suaminya berkata, nanti kalau aku meninggal duluan, nikahlah lagi, kamu harus nikah lagi. Kemudian Abu Salamah berdoa, ya Allah, berikan nanti sepeninggalku Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia. Dan Anda tahu, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pilihannya Ummu Darda, ya, kalau aku mati, kamu jangan nikah lagi. Pilihan, yang manapun. Kalau buat perempuan ini pilihan yang dua-duanya masuk akal. Ini beda dengan laki-laki, Bu. Ya, beda dengan laki-laki. Karena memang Allah ciptakan beda. Kalau perempuan tadi, nah, kalau dia menikah lagi, maka berlakulah seperti ibunya Anas bin Malik. Ketika sang ibu sudah punya anak, mau menikah lagi, maka dia harus menimbang keberadaan anak. Bukan hanya dirinya yang senang sama siapa. Paham? Anaknya dijadikan syarat. Anas itu dijadikan syarat oleh bundanya. Karena saya tidak sendiri, saya bawa anak. Ya kan? Saya menikah ini kan untuk keberlangsungan seterusnya lebih baik lagi. Gitu ya? Atau dia memilih tidak menikah umpamanya, maka perlu kehadiran Zakaria. Siapa Zakaria? Nabiullah Zakaria itu adalah suami dari bibinya Maryam. Kan yang mau diasuh Maryam. Ya, Maryam mau diasuh. Suami dari Kholah, suami Kholah. Kholah itu saudarinya ibu. Kalau saudarinya bapak namanya ammah, lain lagi. Sama-sama bibi kalau bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa Arab beda dan memang berbeda. Dan Rasul berkata, kata Rasul, "Al-Kholah bimanzilatil Kholah itu ada di derajat ibu. Maka pas banget ketika Maryam, ya kan? Dan memang pas betul karena Zakaria itu nabi orang soleh luar biasa. Pas posisinya di posisi kholah. Ya, posisi kholah, pas benar. Nah, itu. Jadi kalau tidak ketemu yang spesial, yang seistimewa kholah tadi, keluarga kholahnya, maka siapapunlah dari kerabat. Cari dari kerabat. Karena penting sosok laki-laki untuk anak ini sebagai teladan segala macam, sebagai sosok yang dilihat itu penting. Ya. Itu harus dilakukan. Sehingga nanti ada sosok laki-laki yang anak ini punya pegangan, punya kekaguman, punya tempat bertanya, punya gitu ya. Itu keberadaan Zakaria. Kemudian tentu ibu, kalau posisi sendiri seperti itu memang Masya Allah harus jadi wanita yang solehah betul. Saya tahu akan sulit, berat, banyak kekurangan, tetapi kalau tadi saya bilang, kekurangan kita akan ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa ditambal harus membuat Allah ridho dulu. Maka jadilah wanita yang solehah betul. Oke. Amal ibu pertaruhkan untuk kebaikan anak-anak di masa depan. Disebut dengan tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, aku lakukan semua amal solehku ini. Ya kan? Aku bermalam-malam berdiri untuk bertahajud. Aku siang harus menahan haus dan lapar untuk puasa sunnah. Aku harus berlama-lama di hadapan kitab sucimu. Dan seterusnya itu. Maka mintalah pada Allah, ya Allah, semua ini kalau ini ikhlas karenamu, maka jadikan anak-anakku adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Lindungi dia ya Allah dari semua penyakit zaman ini. Apapun itu. Jadikan dia bagian dari orang yang menegakkan kalimatullah, kalimatmu. Dan seterusnya. Jadilah orang memang harus soleha betul. Jadi begini ini, karena keadaannya tidak biasa. Kemudian juga, ketika dia harus dititipkan pada sebuah komunitas yang baik memang. Makanya sudah benar ketika dari sekolah Islam seperti anak emas ini kemudian hadir di komunitas yang baik, Masya Allah. Itu mahalnya luar biasa. Itu sangat membantu kita mendidik sendirian. Karena seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini ilmuwan, ulama besar, pemimpin besar, itu bapak ibunya di Mesir sementara dia di Madinah. Nah, gimana dia enggak tinggal sama bapak ibunya, tetapi ditinggalkan di keluarga besarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di tempatnya di tempat sana. Karena ini kerabat juga. Nah, bapak ibu lihat ya, lagi-lagi Abdullah bin Umar itu adalah kerabatnya Umar bin Abdul Aziz dari jalur ibunya. Jadi jalur ibu itu memang untuk pendidikan anak, jalur ibu itu menggantikan ibu. Sampai begitu. Ini padahal bapak ibunya masih hidup nih padahal. Tapi tentu dicari yang bagus ya, kalau ada, kalau enggak ada yang lain. Ya, itu mudah-mudahan bisa membantu. Dan kalau memang saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan ya, ibu-ibu yang keadaannya seperti ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Allah bantu. Amin. Diberikan oleh Allah SWT kesabaran, pahalanya besar, mudah-mudahan dengan kesabaran yang tidak ada batas pahalanya, itu mudah-mudahan bisa mengimbas kepada anak-anak. Tirulah doanya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim sudah sukses menjalankan semua perintah Allah dan ujian Allah, dia lulus dengan sempurna, maka Allah memberikan penghargaan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan kau pemimpin bagi manusia wahai Ibrahim. Itu penghargaan Allah. Tapi apa kalimat Ibrahim? Ibrahim minta lebih dari itu. Jangan cuma saya ya Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah saya minta sampai anak turun saya juga harus sama kayak saya. Jadi kalau orang wanita sudah salehah bu, itu boleh minta apa saja sama Allah. Yang beramal soleh kan Ibrahim, tapi dia minta kesolehan ini hasilnya harus sampai kena ke anak-anak saya. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah bantu. Ya, Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Budi yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa kepada kita dan kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Baik, usai sudah kegiatan madrasah orang tua khusus ibu pada hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.